Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'akibatu lilmuttaqin wa la'udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إخوانا في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa bertemu berkumpul di tempat yang mulia ini. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-ikhlas fi jami'i aqwalina wa tasarrufatina. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-ikhlas dalam setiap ucapan-ucapan kita, wa fi af'alina dalam setiap perbuatan-perbuatan kita dan semua aktivitas-aktivitas kita. Fa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadzal liqa' liqa'an mubarakah. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah, pertemuan yang marhumah, pertemuan yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun maudhu pembahasan kita pada pagi hari ini, sebagaimana telah diketahui oleh antum semuanya insyaallah, berkaitan dengan al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat besar, pembahasan yang sangat agung, sangat penting bagi kita dan seluruh kaum muslimin karena kedudukannya yang tinggi. Kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita dan perbuatan ini, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan faedah yang besar untuk kebaikan umat, kebaikan masyarakat. Dan sebaliknya, menyanyiakan kewajiban ini akan menyebabkan kejelekan, menyebabkan musibah dan yang lain-lainnya. Maka pembahasan ini merupakan pembahasan yang bagus, yang penting, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberi taufik untuk bisa membahasnya dengan tepat, dengan benar dan diselamatkan dari terjatuh kepada kesalahan dalam memahaminya dan menyampaikannya. Khana fi din a'udzubillahi wa iyyakum, di hadapan saya ada muhadharah yang ditulis oleh Syekh Shalal Fauzan yang berkaitan dengan masalah ini, al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kita akan mengambil faedah dari muhadharah beliau dan barangkali tidak kita baca semuanya mengingat waktu yang mungkin tidak mencukupi, namun dari pembahasan beliau dalam muhadharah ini saya mendapatkan ada beberapa poin yang insyaallah akan kita pelajari bersama berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama berkaitan dengan kedudukan, kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar. Manzilatuhu fil Islam. Manzilatu al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar fil Islam. Kedudukan kewajiban ini ya, dalam agama Islam. Kemudian juga ada poin setelahnya berkaitan dengan masalah faedah. Faedah atau buah dari menjalankan kewajiban ini. Faedah qiyami al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Faedah dari menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian berikutnya barangkali berkaitan dengan ta'rif, dengan definisi dan hukumnya, hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian berkaitan berikutnya dengan sifat allati yajibu tawfuruha fi man ya'muru bil ma'ruf wa nahyi 'anil wa yanha 'anil munkar. Sifat yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak semua orang bisa melakukannya atau sekehendak untuk melakukannya. Di sana ada sifat-sifat yang harus dimiliki. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi orang yang hendak melakukan ibadah ini. Karena ini ibadah, ya. Ini adalah ibadah. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah ibadah. Maka kita harus tahu bahwa ibadah itu adalah amanah. Anu itu. Ibadah itu adalah amanah yang manusia telah menerima amanah yang berupa ibadah ini. Sementara langit dan bumi tidak menerimanya. Langit dan bumi tidak menerimanya bukan karena tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun melihat betapa beratnya amanah ibadah ini. Mereka tidak menerima dan manusia yang menerimanya. Sehingga harus dipahami bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam agama itu adalah amanah yang harus kita jalankan dengan tepat. Kita jalankan dengan benar, dengan memenuhi syarat diterimanya ibadah sebagaimana yang sudah antum pahami, yaitu ikhlas dan apa? Dan mutaba'ah. Ikhlas dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di sini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di sana nanti insyaallah kita akan pelajari bersama apa yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala Syekh Shalih Fauzan tentang sifat allati yajib tahaffuruha, sifat yang harus dimiliki liman au fi man ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, bagi orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga berkaitan dengan orang, keadaan orang yang menjadi objeknya. Objek dari amar ma'ruf nahi mungkar ini pun harus diketahui keadaannya, sehingga nanti menjadi tepat dalam pelaksanaannya. Kemudian juga berkaitan dengan masalah insyaallah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang harus diperhatikan. Perkara-perkara yang harus diperhatikan sebelum kewajiban ini dijalankan. Sebelum kewajiban ini dijalankan juga ada perkara-perkara yang harus diperhatikan supaya kewajiban ini bisa dijalankan dengan tepat. Kemudian poin berikutnya berkaitan dengan keadaan masyarakat, keadaan manusia secara umum berkaitan dengan pelaksanaan terhadap kewajiban ini. Ini halat annas, keadaan manusia pada hari ini terutama berkaitan dengan masalah pelaksanaan terhadap amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kemudian juga berkaitan dengan darajat, tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan dengan beberapa keadaan, dengan beberapa tingkatan-tingkatan sesuai dengan kemampuannya. Barangkali ini yang akan kita pelajari berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama berkaitan dengan apa tadi? Dengan kedudukannya. Kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam agama kita memiliki kedudukan yang tinggi. Memiliki kedudukan yang tinggi Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar sifatul anbiya wal mursalin. Wala siyama khatamuhum wa imamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amar ulai munkar itu sifatnya para nabi. Para nabi itu mereka adalah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Para nabi semuanya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Terlebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Tawrah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Al-ayah disebutkan dalam ayat ini bahwa Allah menyebutkan tentang sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditulis di Taurat, yang sudah ditulis di Injil, yang ahlul kitab itu sudah mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat nabi yang diutus di akhir zaman sebagai penutup para nabi. Beliau adalah orang yang memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Maka ini adalah sifatnya para nabi, akhlaknya para nabi, perbuatannya para nabi. Ya, maka ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian disebutkan juga oleh Syaikh Shalih Fauzan, wa kama anna hadha huwa wasfun nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sifatu ummatihi. Sebagaimana ini adalah sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini pula sifatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang sesungguhnya, pengikut yang sesungguhnya dari pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana ayat yang sudah antum hafal semuanya. Apa? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat Ali Imran ayat 110. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia karena kalian adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka umat Nabi SAW yang sesungguhnya sebagai pengikut Nabi SAW adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam ayat yang lainnya juga disebutkan dalam ayat sebelumnya surat Ali Imran juga 104, Allah menyatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan jadilah di antara kalian ada sekelompok yang mengajak kepada kebaikan, mendakwahkan kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Maka ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu pula amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kita lihat ayat tadi yang kita baca, meskipun tidak disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan, tapi tersirat di sini dalam ayat ini, kalau kita bisa ambil faedahnya dalam ayat 110 tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan, sebaik umat yang dikeluarkan di antara manusia. Kalian akan menjadi sebaik-baik manusia kalau kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan kalian menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kelebihan, ada ketinggian amar ma'ruf nahi mungkar. Dari sisi apa? Dari sisi penyebutan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar didahulukan dari penyebutan wa tu'minuna billah. Didahulukan penyebutan amar ma'ruf nahi munkar dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti iman kepada Allah itu di bawahnya amar ma'ruf nahi munkar, tidak, tetapi disebutkannya amar ma'ruf nahi munkar lebih dulu itu menunjukkan pentingnya dan tingginya kedudukan ini. Itu perhatikan ayatnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar, kemudian apa? Wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah-nya diakhirkan, disebutkan dulu amar ma'ruf nahi munkarnya dulu. Padahal amar ma'ruf nahi munkar bagian daripada iman, bagian daripada iman. Namun didahulukan di penyebutannya. Ini menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Dan penyebutan sesuatu yang merupakan bagian dari sesuatu tapi disebutkan secara khusus menunjukkan pentingnya sesuatu tersebut. Ini disebutkan dalam penyampaian ayat-ayat Al-Quran, sering begitu disebutkan, begitu disebutkan sesuatu yang itu bagian dari sesuatu tapi disebutkan secara khusus karena pentingnya sesuatu tersebut. Misalnya masalah sholat, sholat asar misalnya, Allah berfirman di mana? Hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat-sholat, gitu kan? Semua sholat jaga, dijalankan dengan benar. Kemudian disebutkan secara khusus wassalatil wusta, yang disebutkan oleh para ulama bahwa sholat wusta ini adalah sholat asar. Padahal sholat asar bagian daripada sholat yang sudah disebutkan, tapi disebutkan lagi secara khusus. Ini menunjukkan bahwa sholat asar memiliki kedudukan yang lebih daripada sholat yang lainnya. Bahkan disebutkan secara khusus, menunjukkan ini paling afdol dari sholat-sholat yang lainnya. Ini sholat semuanya wajib, semuanya rukun Islam. Namun sholat asar itu adalah yang paling tinggi kedudukannya, yang terkadang justru kita menjalankannya kurang menjaganya terkadang, karena waktunya mungkin waktu yang baru istirahat, waktu istirahat atau waktu yang baru selesai dari pekerjaan, sehingga terkadang justru malah kurang diperhatikan. Padahal ini adalah sholat yang paling afdol dari sholat lima waktu, menunjukkan bahwasanya pentingnya sholat tadi disebutkan secara khusus. Juga dalam ayat yang lainnya tentang penyebutan malaikat Jibril misalnya, setelah disebutkan malaikat secara umum, kemudian dalam kalimat berikutnya disebutkan tentang malaikat Jibril secara khusus. Ini juga menunjukkan tentang ketinggian atau keutamaan malaikat Jibril dibanding dengan para malaikat yang lainnya. Seperti dalam surat Al-Baqarah, "Mangkana aduwwal lillah wa malaikatihi wa kutubihi, mangkana aduwwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail." Nah, mangkana aduwwal lillah, barang siapa yang menjadi musuh Allah dan musuh malaikatnya dan musuh rasul-rasulnya dan musuh Jibril dan musuhnya Mikail, disebutkan secara sendiri. Jibril disebutkan, Mikail sendiri, atau disebut dalam ayat ini dengan Mikail, artinya sama dengan malaikat Mikail. Disebutkan secara khusus setelah disebutkannya malaikat secara umum. Ini menunjukkan malaikat Jibril memiliki kedudukan yang tinggi dibanding malaikat yang lainnya. Maka meskipun Syaikh Shalih Fauzan tidak menyebutkannya di sini, namun disebutkan oleh para ulama yang lainnya, di antara kedudukan amar ma'ruf nahi munkar atau yang menunjukkan tingginya kedudukan amar ma'ruf nahi munkar adalah disebutkannya dalam beberapa ayat. Disebutkan dalam beberapa ayat, bukan hanya di ayat ini saja. Dalam beberapa ayat disebutkan didahulukan amar ma'ruf nahi munkar dari iman. Didahulukan amar ma'ruf nahi munkar dari iman. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat At-Taubah, didahulukan dari sholat. Dalam surat At-Taubah ayat 71 disebutkan lebih dulu daripada sholat. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah Inna Allah Azizun Hakim. Sebutkan di sini orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah saling mencintai dengan sebagian yang lainnya. Orang yang beriman itu saling mencintai, saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat, membayar zakat, yang mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang yang akan Allah rahmati, Allah berikan rahmat kepadanya. Innallaha azizun hakim. Dalam ayat ini juga didahulukan amar ma'ruf nahi munkar dari apa? Dari sholat. Bukan berarti sholat itu di bawahnya, bukan. Bukan. Kita mengetahui bahwa sholat adalah rukun Islam yang kedua. Dan amar ma'ruf nahi munkar tidak masuk ke dalam rukun Islam yang kedua. Dan amar ma'ruf nahi munkar tidak masuk ke dalam rukun Islam, kan begitu. Namun disebutkan dulu amar ma'ruf nahi munkar yang bukan bagian dari rukun Islam. Disebutkan dulu dari rukun Islam yang merupakan perkara yang paling penting dalam agama kita. Menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun ada juga sebagian para ulama yang menjadikan sebagai rukun Islam. Jadi rukun Islamnya bukan 5 tapi berapa? 6. Tapi ini pendapat yang tidak ada dasar yang kuat ya, untuk dibenarkan. Tapi menunjukkan betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Supaya kita pahami bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini kedudukannya sangat tinggi dalam agama kita. Bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang kecil, tapi kedudukan yang tinggi. Dan kedudukan yang tinggi menunjukkan juga pahalanya besar. Sesuatu yang kedudukannya tinggi, pahalanya besar, ya, balasannya besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini menunjukkan tentang kedudukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sehingga meninggalkan kewajiban ini ya, berarti meninggalkan kewajiban yang besar. Sehingga disebutkan dalam ayat ketika Allah menyebutkan tentang perbuatan Bani Israel ya, Bani Israel yang mereka tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, Allah sebutkan sebagai perbuatan maksiat. Sebagai perbuatan maksiat. Dan disebutkannya maksiat secara khusus dari amar ma'ruf nahi munkar ini menunjukkan itu adalah merupakan kemaksiatan yang besar. Antum tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan laknatnya kepada orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 78. Allah berfirman, "Lu'ina alladziina kafaru min Bani Israel 'ala lisani Daud wa 'Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kaanu ya'tadun." Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Allah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel 'ala lisani Daud, melalui lisannya utusan Allah yaitu Nabi Daud, wa Isa bin Maryam dan Isa ibn Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Kenapa Bani Israel itu dilaknat? Zanika bima asau. Karena mereka berbuat maksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Apa maksiatnya? Apa maksiat yang menyebabkan Bani Israel itu dilaknat? Disebutkan dalam ayat berikutnya sebagai tafsir dari ayat yang ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun." Mereka itu dikatakan sebagai orang yang dilaknat karena sebab berbuat maksiat, karena mereka itu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang mereka lakukan, dan sungguh itu adalah sejelek-jelek perbuatan. Maka Allah menjadikan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ini sebagai sebesar-besar kemaksiatan. Sehingga Bani Israel itu dilaknat karena sebab kemaksiatan, yang kemaksiatannya adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini tidaklah mungkin di disebutkan seperti ini kecuali yang ditinggalkan adalah dosa besar. Karena di antara tanda dosa besar itu kalau tidak dilakukan akan mendapatkan apa? Mendapatkan laknat. Di antara ciri-ciri dosa besar itu kalau ditinggalkan dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kalimat pakai laknat, laknat itu berarti dosa besar. Misalnya dalam hadis Nabi bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man awa muhditha. La'anallahu man ghayyara manar al-ard. Dalam hadis yang sahih disebutkan Allah melaknat orang yang melakukan peribadatan penyembelihan kepada selain Allah. Ini jelas dosa besar, bahkan ini syirik. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang mencaci orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Berarti durhaka kepada orang tua dosa besar. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Dalam riwayat yang lainnya, man saraqa manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah untuk mencuri tanah tersebut. Ini memindahkan tanda batas, merubah tanda batas, ini dosa besar. La'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat jahat sehingga tidak ditegakkan hukum setelah ditetapkan hukum kepadanya. Ini dosa besar. Termasuk ini, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan dosa dosa besar. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah memuji Bani Israel karena sebab mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam surat Ali Imran ayat 113 sampai 115 Allah menyatakan min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi wa an yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika humus salihun wa ulaika minas salihin wa ulaika minas salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu alimun bil muttaqin. Dalam surat Ali Imran. Min ahlil kitab, di antara ahlul kitab, di antara Bani Israel, di samping tadi ada yang apa? Yang tidak menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara Bani Israel juga ada yang sebaliknya. Min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Allah memuji Bani Israel yang mereka di antara mereka ada yang membaca ayat-ayat Allah pada malam dan siang hari. Pada setiap malam mereka membacanya. Membaca ayat-ayat Allah dan mereka sholat pada malam hari. Allah memuji mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan mereka adalah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan mereka itulah termasuk dari orang-orang yang saleh. Ini semuanya menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga Allah pun memuji Bani Israel yang melakukan kebaikan-kebaikan. Dan disebutkan oleh Allah di antara kebaikan yang dengannya Bani Israel dipuji adalah kebaikan yang berupa amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, maka ikhwan fiddin wa akhwatifillah azanallahu wa iyyakum, di sini sangat jelas menunjukkan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Syaikh Shalih Fauzan menyatakan dalam kalimat berikutnya berkaitan dengan makna al-ma'ruf dan makna al-mungkar. Makna apa itu ma'ruf dan apa itu mungkar. Beliau mengatakan wal muradu bil ma'ruf jami'u tha'at. Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah seluruh ketaatan. seluruh ketaatan itu dikatakan ma'ruf. Kenapa dikatakan ketaatan itu ma'ruf? Ma'ruf itu artinya apa? Ma'ruf itu dari kalimat yang bahasa Arab arafa ya'ribu, artinya apa? Mengetahui, mengenal. Jadi kalau ma'ruf adalah sesuatu yang dikenal, sesuatu yang diketahui. Maka ketaatan itu dikatakan ma'ruf karena apa? Karena ketaatan itu sesuatu yang dikenal oleh siapa? Dikenal oleh akal, dikenal oleh fitrah. Akal kalau masih sehat itu akan kenal yang namanya ma'ruf. Fitrah kalau masih sehat, masih bagus, itu akan mengetahui apa yang namanya ma'ruf. Allah menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, mengenal kebaikan, mengenal ketaatan, mengenal yang ma'ruf. Tapi nanti kemudian menjadi menyimpang, menyeleweng karena sebab apa? Karena sebab pendidikan dia, karena orang tuanya atau lingkungannya. Maka Nabi mengatakan fa abawani alladhi yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunasiranihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, yang membuat dia Nasrani, atau membuat dia Majusi. Dan Nabi tidak mengatakan yang membuat dia Muslim. Gitu. Kenapa? Karena asalnya mengenal ketaatan. Asalnya itu Islam. Asalnya itu Tauhid. Sehingga dikatakan ma'ruf karena sesuatu yang sudah dikenal. Oleh fitrah itu sudah ngerti. Fitrah itu ngerti ini ketaatan. Kalau fitrahnya masih sehat. Kalau akalnya masih sehat. Cuma kalau akalnya sudah rusak, dirusak oleh perbuatan yang namanya syirik, dirusak oleh perbuatan yang namanya bid'ah, dirusak oleh perbuatan yang namanya dosa besar, gak ngerti lagi apa syirik itu adalah dosa besar. Bahkan dianggap syirik sebagai apa? Ketaatan. Sehingga syirik itu bisa merusak apa? Bisa merusak akal. Kan begitu. Lihat bagaimana orang-orang yang rusak fitrahnya dengan syirik. Antum pernah dengar di Solo ada Kiai Slamet. Itu kalau bulan tertentu dikeluarkan, orang-orang itu berdatangan di belakang dia menunggu. Menunggu apa? Menunggu kotorannya keluar. Untuk diambil barokahnya. Buat rebutan. Berakal apa tidak? Ya, kita bilang gak berakal dari sisi bukan gila, gak gila. Tapi sudah rusak akalnya. Dengan sebab syirik. Maka syirik ini akan merusak. Merusak akal, merusak fitrah. Begitulah kemaksiatan akan merusak. Makanya dikatakan ketaatan adalah ma'ruf. Karena ketaatan itu asalnya sesuatu yang dikenal oleh fitrah. Selama fitrah itu masih dijaga oleh orang tuanya yang mendidik dia sejak kecil. Kemudian oleh lingkungannya, kemudian oleh guru-gurunya setelah itu. Maka dengan terjaganya fitrah dia akan tahu mana yang ma'ruf. Sehingga ketaatan dikatakan sebagai ma'ruf. Li'annaha ta'rifuha al-uqul as-salimah wal-fitar al-mustaqimah. Karena dikenal oleh yang namanya fitrah. Oleh akal. Dan awalu ma'ruf, kata Syekh, awalu al-ma'ruf wa'adhamuhu. Ma'ruf yang paling besar, ma'ruf yang paling agung adalah apa? Ibadatullah wahdah la syarikalah. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan apa? Dengan apapun. Wa ikhlasul ibadah lillah, atau yang disebut juga dengan ikhlas. Wa tarku ibadah masiwah, dan meninggalkan yang diibadah selain Allah. Hadza a'zamul ma'ruf, kata saya. Ini ma'ruf yang paling besar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan kita dari kesyirikan. Allah fahamkan kita dengan tauhid. Ini nikmat besar yang paling besar. Seandainya kita tidak mendapatkan nikmat yang lainnya. Seandainya kita tidak mendapatkan nikmat yang lainnya, maka yang lainnya itu nikmat yang di bawah nikmat ini. Apalagi kita dapat nikmat yang lainnya kan itu. Dapat nikmat mengetahui tauhid, dapat nikmat mengetahui sunnah, mendapatkan nikmat sehat, mendapatkan nikmat harta, maka betapa besar nikmat Allah kepada kita. Seandainya yang kita dapatkan hanya nikmat tauhid saja, nikmat sunnah saja, tidak mendapatkan nikmat yang lainnya, barangkali tidak mendapatkan sehat, tidak mendapatkan harta, itu semuanya adalah sesuatu yang sedikit dan sesuatu yang fana. Sehingga seorang harus bangga dengan tauhidnya, dengan sunnahnya, dan kemudian jangan mendahulukan dunia daripada akhiratnya, karena nikmat tauhid, nikmat sunnah, nikmat yang akan terus sampai akhirat. Adapun nikmat dunia itu terbatas hanya dalam kehidupan kita di dunia saja. Oleh karena itu nikmat ini harus dijaga dan harus kita syukuri, nikmat yang paling besar. Nah, baru setelah itu nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat-nikmat mengetahui yang wajib, mengetahui yang sunnah. Nah, maka semua perintah-perintah Allah, semua larangan-larangan Allah itu adalah perkara semua perintah-perintah Allah dan semua perintah-perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang ma'ruf, perkara yang ma'ruf yang kita harus menjalankannya, dan ketika kita bisa menjalankannya kita harus bersyukur kepada Allah, harus memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena semua itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah selamatkan kita tidak sebagaimana yang lainnya, maka ini nikmat yang besar. Ketika seorang sudah mendapatkan nikmat tauhid, sebagian orang tidak tahu nikmat tauhid, tidak mengerti tauhid, dianggapnya tauhid itu adalah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah saja. Sebagian orang ada yang menganggap tauhid itu yang penting mengakui bahwa Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya yang mengatur urusan alam semesta, Allah yang memberikan rizki, satu-satunya yang memberikan rizki. Itu dianggapnya sebagai tauhid. Yaitu tauhid, tapi bukan tauhid yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengajak untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tauhid dalam hal ibadah, bukan tauhid dalam hal rububiyah. Meskipun tauhid dalam hal rububiyah adalah perkara yang penting, tetapi tauhid dalam hal rububiyah semata, meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur alam semesta, yang memberikan rezeki sebatas itu saja, belum menjadikan seorang itu dikatakan bertauhid, belum dijadikan orang itu dikatakan sebagai orang yang memiliki Islam. Sampai dia bertauhid dengan tauhid apa? Al-uluhiyah, meyakini Allah lah satu-satunya yang diibadahi, dan yang selain Allah adalah sesembahan yang batil. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikian itu adalah karena Allah lah satu-satunya yang hak, sementara yang selain Allah itu adalah batil. Kalau ada peribadatan selain Allah, maka itu peribadatan yang batil, peribadatan yang batilah. Maka harus paham ini. Dan jangan dianggap yang namanya musyrik itu adalah orang yang tidak beribadah kepada Allah juga, jangan. Karena ada yang salah paham juga, pikirannya kalau sudah beribadah kepada Allah dikatakan apa? Bertauhid, muslim, dan tidak mungkin keluar dari Islam. Tidak. Belum tentu orang yang beribadah kepada Allah berarti bertauhid, belum tentu. Bisa dipahami? Dikatakan bertauhid itu kalau apa? Kalau dia sudah mengkhususkan ibadah, sudah memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja, itu baru tauhid. Kalau baru beribadah kepada Allah tapi masih beribadah juga kepada yang lainnya, belum bertauhid. Jangan dianggap orang musyrik itu tidak beribadah kepada Allah. Orang musyrik itu adalah orang yang beribadah kepada Allah tapi di samping itu beribadah juga kepada selain Allah. Ini jangan disalahpahami di sini. Harus dipahami betul supaya ngerti musyrik itu apa, tauhid itu apa, la ilaha illallah itu apa. Karena ini adalah ma'ruf yang paling besar. Paham tuh? Ini orang musyrikin ketika diajak kepada beribadah kepada Allah, mereka mau apa tidak? Ini murojaah saja. Orang musyrikin ketika diajak untuk beribadah kepada Allah, mau apa tidak? Mau. Tidak menolak. Orang musyrikin itu diajak beribadah kepada Allah, tidak menolak. Tapi mereka menolak itu ketika diajak beribadah kepada Allah dan meninggalkan yang selain Allah, itu yang mereka tolak. Itu yang mereka tolak. Ketika harus meninggalkan peribadatan selain Allah, itulah yang mereka tolak. Maka ini harus dipahami benar. Makanya ketika diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW mengajak orang musyrikin, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah wahai musyrikin. Orang musyrikin mau apa tidak mengucapkannya? Enggak mau. Karena mereka tahu kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Itu yang mereka enggak mau. Maka mereka enggak mengucapkan. Mereka tahu maksudnya la ilaha illallah itu. Makanya mereka menjawab sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aja'alal aliha ilahan wahida, in hadza la syai'un ujab. Apakah yang mau diibadahi itu hanya satu saja? Yang diibadahi itu hanya satu saja. Ini sesuatu yang aneh. Ini sesuatu yang tidak bisa diterima. Makanya mengherankan sebagian kaum muslimin yang tidak mendapatkan nikmat tauhid. Mereka itu beribadah kepada Allah tapi masih berbuat syirik. Sebagian kaum muslimin bahkan mengucapkan la ilaha illallah setiap hari berkali-kali, namun syiriknya juga rutin. Ini tidak bermanfaat. Bahkan dia kalau seperti ini berarti tidak tahu la ilaha illallah, kan itu. Berarti mana yang lebih jelek? Dia atau orang musyrikin dahulu? Dia lebih jelek. Orang musyrikin dahulu tahu mana la ilaha illallah meskipun tidak mau mengucapkannya. Sebagian kaum muslimin sekarang tidak tahu makna la ilaha illallah. Tahu dengan yang tidak tahu, jelek mana? Kalau bilang bagus nanti dikira bagus, jelek mana? Jelek yang tidak tahu. Sebagian kaum muslimin sekarang tidak ngerti la ilaha illallah. Meskipun sholat, puasa, zakat, haji, tapi tidak ngerti la ilaha illallah. Maka bisa jadi tidak bermanfaat apa yang dilakukan dari ibadahnya. Karena ma'ruf yang paling besar, ketaatan yang paling besar, yang merupakan pondasi dari seluruh ibadah, belum mereka jalankan. Maka harus dipahami. Dalam orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, jangan menyepelekan amar ma'ruf nahi mungkar dalam masalah apa? Tauhid. Karena ini ma'ruf yang paling besar. Jadi pahami? Nah. Kemudian kata Syekh, wal mungkar, adapun mungkar, kullu ma nahaa Allahu ta'ala anhu wa rasuluhu, seluruh yang Allah melarangnya dan Rasul melarangnya dikatakan mungkar. Begitu pula maksiat semuanya, kan begitu. Seluruh yang dilarang, apakah itu dosa-dosa apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, seluruh maksiat itu mungkar. Kenapa dikatakan mungkar? Mungkar itu artinya sesuatu yang diingkari, sesuatu yang tidak diterima. Kenapa dikatakan mungkar? Karena memang sebagaimana kita katakan tadi, pada asalnya kemaksiatan itu diingkari oleh akal. Kemaksiatan itu diingkari oleh fitrah yang selamat. Diingkari itu. Nah. Dan sampai sekarang pun orang yang berbuat kemaksiatan ya, mereka secara pada dasarnya mereka mengingkari. Namun karena mendahulukan hawa nafsunya, akhirnya mereka melakukannya. Sebagian lagi ada yang tidak menyadari. Sebagian lagi ada yang menyepelekan dan macam-macam keadaannya. Nah. Maka dikatakan mungkar karena diingkari oleh akal, oleh fitrah, juga diingkari oleh syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ma'ruf, sesuatu yang dikenal, diterima, maka mungkar adalah sesuatu yang ditolak oleh akal, oleh fitrah, oleh syariat. Kemudian saya mengatakan, a'zamul mungkar syirku billah. Dan kemungkaran yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lihada awalu ma ta'muru Rasul alaihi salatu wassalam wa a'zami ta'at wa huwa ibadatullah wa awalu ma tanha an syirik. Wa awalu ma tanha an syirik wa huwa a'zamul mungkarat wa huwa ibadatu ghairillahi azza wa jalla. Atau sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Oleh karena itu, karena syirik itu merupakan kemungkaran yang paling besar, yang pertama kali Allah perintahkan kepada para rasul alaihi salatu wasalam, yang paling pertama kali perintahkan adalah apa? Tauhid. Karena itu adalah merupakan apa? Ma'ruf yang paling besar. Dan perkara yang pertama kali dilarang adalah syirik karena itu adalah kemungkaran yang paling paling besar. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an ya'budullah fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat, telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Untuk mengajak manusia an ya'budullah, mengajak manusia beribadah kepada Allah. Cukup apa tidak? Tidak cukup. Tambah satu lagi apa? Wajtanibut taghut, dan meninggalkan yang diibadahi selain Allah, meninggalkan syirik. Maka syirik ini merupakan syarat sahnya ibadah. Syarat sahnya ibadah adalah meninggalkan syirik. Maka tidak ada perintah dalam Al-Quran beribadah kecuali di sana ada larangan dari apa? Dari syirik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah. Cukup apa tidak? Tidak cukup. Harus berikutnya lagi apa? Wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh para nabi diutus untuk mengajak umat kepada tauhid dan melarang dari syirik. Menunjukkan bahwasanya syirik merupakan kemungkaran yang paling paling besar, bahkan sebagaimana disebutkan dalam ayat yang sudah kita hafal, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa apa? Syirik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila ada orang nanti ketika berjumpa dengan Allah, ketika mati dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia masih membawa dosa syirik. Ketika mati dan berjumpa dengan Allah masih memiliki dosa yang namanya syirik. Diampuni apa tidak? Tidak diampuni. Padahal rahmat Allah sangat luas, kasih sayang Allah sangat luas sih. Namun syirik tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni. Tapi kalau dia bertobat ketika masih hidup diampuni apa tidak? Ya itu diampuni, karena disebutkan dalam ayat yang lainnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa semua diampuni termasuk syirik. Tapi kalau mati meninggal dunia dalam keadaan masih berbuat syirik kepada Allah, maka tidak akan diampuni. Kalau yang selain yang dibawa syirik dari dosa-dosa besar, bagaimana diampuni apa tidak? Ayat berikutnya menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa yang dibawa syirik. Dosa-dosa besar, zina, mencuri, berjudi, diampuni oleh Allah, tapi liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Berarti kalau tidak dikehendaki, bagaimana? Ya kalau tidak dikehendaki diampuni, berarti dia diazab. Tapi azabnya tidak sama dengan azabnya orang yang berbuat syirik. Kalau orang yang berbuat syirik besar, azabnya selama-lamanya. Selama-lamanya. Walayadubillah. Karena dia menjadi orang yang ditetapkan sebagai penghuni an-nar. Penghuni neraka. Sementara neraka telah ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang kekal. Amin. Neraka itu ya, makhluk, tapi telah ditetapkan sebagai makhluk yang kekal. Sehingga penghuninya pun akan kekal. Kalau sudah ditetapkan sebagai penghuni nar, penghuni neraka, maka dia akan kekal selama-lamanya. Walayadubillah. Nas'alullah as-salama. Dengan sebab syirik ini orang bisa kekal di neraka. Nah, Allah menyatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguhnya orang berbuat syirik kepada Allah, ya, maka Allah haramkan baginya untuk masuk ke dalam neraka, ke dalam surga. Allah haramkan orang berbuat syirik dari masuk ke dalam surga. Wa'iyadubillah. Ya. Maka jangan meremehkan yang namanya mengingkari apa? Syirik. Sebagian kaum muslimin mengajak orang kepada Islam, tapi tidak pernah mengajak kepada tauhid, tidak pernah melarang dari syirik. Hanya mengajak kepada akhlak yang baik, mengajak kepada sholat, puasa, mengajak dari meninggalkan dosa besar, kemaksiatan. Ya itu bagus, tapi tidak akan bermanfaat kalau belum meninggalkan syirik. Maka jadilah itu dakwah yang batilah, dakwah yang salah, menyimpang dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyelisih seluruh dakwah para nabi. Maka ini harus menjadi perkara yang paling pertama dan terus dijaga dan terus disampaikan, perkara yang berkaitan dengan tauhid, perkara yang berkaitan dengan syirik, bahayanya, ya, kewajiban takut kepadanya. Dan orang yang bertauhid itu orang yang takut dari syirik. Orang yang bertauhid itu orang yang takut dari syirik. Apalagi orang yang mewujudkan tauhid dengan sempurna, dia adalah orang yang sangat takut dengan syirik. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang nabi, bahkan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Khalil yang mendapatkan kecintaan yang luar biasa. Bahkan beliau adalah Imamul Hunafa, pemimpinnya para nabi kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya orang bertauhid. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dalam doanya mengatakan apa? Wajlubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada patung. Ini doanya Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim takut dengan syirik atau tidak? Takut. Dan itulah sosok orang yang mewujudkan tauhid dengan sempurna, selalu takut dari syirik. Bukan orang yang merasa aman dari syirik. Kalau saya sih pasti aman. Saya pasti gak akan terjatuh pada syirik. Saya sudah selesai kitab tauhid. Nah, sudah gak perlu lagi belajar kitab tauhid misalnya. Kalau ada kajian apa judulnya masalah tauhid. Ah, saya sudah biasa, sudah lama, sudah sering belajar tauhid. Tidak. Ini seorang berusaha untuk tidak meremehkan apapun dari apa yang disampaikan oleh talabul ilm, para penuntut ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk masalah tauhid, masalah bahayanya syirik. Karena orang yang bertauhid yang sungguhnya yang takut dari syirik. Nah, orang mukmin yang sesungguhnya itu yang takut dari nifaq. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang salaf, kalau tidak salah namanya Ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan adraktu salatin minas sahabah kulluhum yakhafuna ala nafsihin nifaq. Saya menjumpai 30 dari para sahabat, semuanya saya dapatkan orang-orang yang takut dirinya termasuk dari kalangan orang munafik. Tidak pernah menyatakan dirinya adalah orang yang selamat dari munafik, bahkan takut. Takut masuk dalam kelompoknya orang munafik. Khawatir kalau dirinya masih masuk dalam kelompoknya orang yang munafik. Ini orang yang beriman yang seperti itu. Orang yang ikhlas, ya orang yang takut terjatuh pada riya. Orang yang ikhlas, orang yang selalu memperhatikan niatnya. Kebanyakan kita menyangka ikhlas lah, kalau saya orang udah ikhlas, tapi dia nggak pernah memperbaiki niatnya. Bagaimana? Ya bagaimana akan ikhlas kalau dia tidak pernah meluruskan niatnya, tidak pernah memperhatikan niatnya, sehingga merasa selalu ikhlas. Padahal para ulama salaf, mereka diantaranya mengatakan ma'alastu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati, tidak ada yang paling sulit aku perbaiki lebih dari aku memperbaiki niat. Kalau sebagian kita kan enggak pernah memperbaiki dan enggak pernah merasa sulit, selalu ikhlas. Ya bagaimana akan merasakan beratnya memperbaiki karena tidak pernah memperhatikan. Tapi aneh kalau sudah tidak pernah memperhatikan merasa dirinya sebagai orang yang ikhlas. Maka menjadi perhatian bagi kita semuanya. Qul fitina azanallahu wa iyyakum. Ala kulli hal, ini syirik merupakan kemungkaran yang paling besar. Kemungkaran yang paling besar. Baru kemudian kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Nah, dan semuanya ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan. Dan semua yang ma'ruf, kita berusaha untuk apa? Menjalankannya. Semua yang ma'ruf, apakah itu yang wajib ataupun yang sunnah, kita menjalankannya. Itulah ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu kan artinya mengikuti sunnah, baik sunnah yang itu wajib atau sunnah yang hukumnya sunnah. Sunnah itu dimuliakan, sunnah itu ditampakkan, meskipun hukumnya sunnah. Artinya sunnah yang menurut para ulama usul fiqh, kalau dijalankan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu bukan ditinggalkan, bukan kemudian oh hukumnya apa sunnah, kalau begitu ditinggalkan nggak apa-apa, ya sudahlah nggak usah jalankan. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya para ulama itu membedakan seperti itu untuk menjelaskan agama, menjelaskan tentang sah tidak sahnya satu ibadah. Misalnya sholat, di dalam sholat ada wajib-wajibnya sholat, ada rukun-rukunnya sholat, ada sunah-sunahnya sholat. Kalau yang ditinggalkan sunahnya sholat, maka sholatnya sah atau tidak? Sah. Itu untuk memahami seperti itu. Bukan kemudian, oh ini hukumnya sunah ditinggalkan saja, bukan. Maka semua yang ma'ruf, kita berusaha untuk menjalankannya. Dan semua yang mungkar, kita berusaha untuk meninggalkannya. Tanpa melihat ini wajib atau sunnah. Nah, mengetahui itu ketika diperlukan. Pada saat sangat diperlukan, harus didahulukan mana yang didahulukan. Maka dahulukan yang wajib dari yang sunnah. Gitu. Atau terjatuh pada kesalahan, baru ditanyakan kesalahannya apa ini. Kesalahan meninggalkan yang wajib atau kesalahan meninggalkan yang sunnah. Gitu. Jadi dalam rangka ada, tapi asalnya tidak usah ditanyakan. Yang ma'ruf kita jalankan, yang mungkar kita lakukan, kita tinggalkan. Itu ahlu sunnah. Betul-betul memuliakan sunnah, mengagungkan sunnah. Nah, khana fidina azanallahu wa iyyakum. Kemudian perkara berikutnya, poin berikutnya setelah kita jelaskan tentang apa definisinya. Kita sebutkan sekarang faidatu qiyam al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Apa faedahnya? Menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullahu taala, la salaha lil bashariyah illa bi qiyamil amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tidak akan baik keadaan manusia kecuali dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Berarti kebaikan manusia itu ya, akan terbentuk, terwujud. Maslahat itu akan muncul. Keselamatan itu akan muncul. Kalau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Kebaikan akan muncul. Keselamatan akan muncul. Ya, kebaikan manusia, keselamatan umat, kebaikan umat akan muncul dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. لأن طبيعة الاجتماع البشري أن الإنسان لا يعيش وحده. Karena tabiat, ya, tabiat manusia yang berkumpul, ya, bahwasanya manusia itu adalah orang yang hidupnya perlu kepada yang lainnya, berinteraksi dengan manusia yang lainnya, bukan orang yang hidup sendiri. Meskipun barangkali mungkin adalah orang yang berhidup. Meskipun kata Syekh, wahat kalau asya wahdat, meskipun dia itu hidup sendirian, tetap dia butuh yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Paling tidak dia melakukan pada dirinya sendiri kan begitu. Apalagi kalau dalam mustama, dalam perkumpulnya masyarakat, yang namanya manusia itu senantiasa berkumpul, tabiatnya itu berkumpul, berinteraksi, berhubungan dengan manusia yang lainnya. Maka ketika seorang itu ya, berkumpul ya, dengan yang lainnya, nah, dan kita tahu bahwasanya semua manusia ya, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, manusia itu pada asalnya memiliki sifat apa? Memiliki sifat jahil ya, memiliki sifat zulm, berbuat zalim. Dikatakan dalam ayat wa kana al-insan dzuluman jahula. Manusia itu zalum, banyak berbuat kezaliman dan banyak jahilnya. Ya. Nah. Dan juga di sana ada makhluk yang namanya syaitan. Ada syaitan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghias-hiasi kebaikan menjadi sesuatu yang jelek, kejelekan menjadi sesuatu yang baik, ya. Melarang dari berbuat ketaatan, memerintahkan dari berbuat mungkar, ya. Nah, maka dari sini, ya, dari keadaan manusia, tabiat manusia yang selalu berhubungan dengan yang lainnya dan juga tabiat manusia yang banyak kezaliman dan banyak kebodohannya, maka sangat mungkin manusia itu terjatuh pada kesalahan, bahkan mengajak yang lainnya berbuat kesalahan. Ya. Sehingga dari sini nampaklah pentingnya yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar itu, kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia yang belum, yang jahul, bisa diperbaiki oleh yang lainnya. Yang tahu memberitahu kepada yang tidak tahu. Yang salah diingatkan oleh yang mengetahui kesalahannya dan seterusnya. Sehingga akan menjadi baik keadaan umat. Sebagaimana jasad seorang itu, manusia kan badannya itu terkadang terkena sakit, gitu. Terkadang terkena sakit. Untuk memperbaikinya butuh ada dokter, butuh ada rumah sakit. Nah, maka kalau begitu adanya dokter dan ada orangnya rumah sakit penting atau tidak? Penting untuk mengobati sakit-sakit yang mengenai pada manusia yang terkena sakit dalam fisiknya. Maka begitu pula manusia itu punya sakit yang bukan fisik. Sakit yang diakibatkan karena kejahilan. Dan sakit yang diakibatkan karena kezaliman. Apa yang disilahkan dengan apa? Sakitnya. Sakit syahwat dan sakit syubhat. Manusia itu punya sakit ini. Punya sakit syahwat. Yaitu yang berupa kezaliman-kezaliman. Melampaui batas. Sudah tahu tapi melanggarnya. Nah, terjatuh kepada kezaliman-kezaliman karena mengikuti hawa nafsunya. Sudah tahu tapi dia melanggarnya. Ini namanya syahwat. Ada juga penyakit syubhat yang disebabkan karena apa? Karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya menerima ilmu yang sebetulnya bukan ilmu. Nah, menerima keyakinan-keyakinan yang sebetulnya itu keyakinan yang bukan yang benar tapi yang salah. Nah, sehingga terjatuh kepada syubhat. Sehingga untuk memperbaiki kerusakan yang mengenai seseorang yang berkaitan dengan sakit yang menimpa berupa syahwat dan syubhat, butuh adanya orang yang meluruskannya, orang yang memberitahu itu. Maka di sini jelaslah keselamatan dan kebaikan seorang itu banyak dipengaruhi oleh bagaimana menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau suatu masyarakat itu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, maka insya Allah masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang baik. Dan sebaliknya, kalau masyarakat itu tidak menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, menyepelekan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, maka apa? Maka yang nampak itu kejelekan. Kebaikan itu semakin tidak nampak. Yang nampak adalah kejelekannya. Sehingga jangan kemudian apa? Jangan kemudian merasa merasa aman kalau demikian dari terkena apa? Terkena kerusakan secara hatinya, penyakit-penyakit yang menimpa hatinya, ya. Ataupun kerusakan juga secara apa? Secara fisik terkena musibah, terkena hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala, terkena bencana. Ya. Karena itu yang akan menyebabkan bencana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Innan nas idza ra'aw munkar aw idza ra'aw munkara falam yughayyiru yushiku an yaqa'u fi 'adzabillah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Seseorang atau manusia itu apabila apabila melihat kemungkaran dan tidak merubahnya, maka sangat mungkin akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Dan azabnya itu mengenai semuanya, baik yang baik ataupun yang tidak yang baik, secara umum semuanya. Yang bertauhid ataupun yang berbuat syirik sama-sama terkena. Kalau yang bertauhid itu hanya memperbaiki dirinya saja, tidak memperbaiki yang lainnya. Kalau tidak ada upaya amar ma'ruf nahi mungkar, maka sangat mungkin ya, semuanya akan terkena. Oleh karena itu seorang tidak cukup dan tidak dikatakan sebagai orang yang atau orang yang beruntung dan selamat dari kerugian sampai dia setelah memperbaiki dirinya memperbaiki orang lain. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Artinya bagaimana? Artinya sebagaimana engkau senang kalau masuk ke dalam jannah, engkau senang mendapatkan nikmat tauhid, mendapatkan nikmat sunnah sehingga engkau menjauhi syirik, engkau meninggalkan bid'ah, meninggalkan kemaksiatan karena sudah mendapatkan nikmat mengenal ketaatan. Maka sebagaimana kamu senang itu pada diri kamu, kamu juga ingin itu pada orang lain. La yu'minu ahadukum, engkau tidak akan beriman, tidak dikatakan sempurna imannya sampai engkau mencintai saudara kamu sebagaimana engkau mencintai diri kamu sendiri. Nah, artinya kamu tidak akan dikatakan sempurna imannya sampai kamu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka disebutkan dalam surat yang sudah kita hafal, dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, Wal-Asr, innal insana lafi khusr, illal ladina amanu wa aminu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Sesungguhnya manusia itu, setelah Allah bersumpah dengan masa, Allah menyatakan sesungguhnya manusia itu semua terancam dengan apa? Kerugian. Semuanya, siapa saja jenis manusia itu terancam dengan kerugian. Yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, yang berilmu, yang tidak berilmu, terancam dengan kerugian. Kecuali yang memiliki empat sifat ini. Illa alladzina amanu wa amilu salihat. Beriman dan beramal soleh. Memperbaiki diri. Cukup apa tidak? Tidak cukup. Kemudian apa? Wa tawassaw bil haq. Memperbaiki orang lain. Wa tawassaw bis sabr. Dan memperbaiki dan mengajak kepada kesabaran dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka perlu ditegakkan ya. Paling tidak di keluarga, pada keluarga kita, pada istri kita, pada anak-anak kita, apa yang kita dapatkan ketika pengajian, mendapatkan ilmu ini, seperti ini sampaikan kepada yang dia lihat berhak untuk mendapatkannya, yang dia lihat akan menjadi kebaikan kalau mendapatkannya. Diajarkan, kalau ilmu diajarkan ya, yang namanya apa namanya, amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah, atau mengajak kepada kebaikan tidak harus pada forum seperti ini, tidak harus, tapi mengajari anak, mengajari istri, mengajari orang tua. Nah, kalau kita ajarkan, maka ilmu itu akan semakin kuat pada kita ya. Ajarkan misalnya doa-doa, zikir ya, zikir pagi, zikir sore yang sudah kita dapatkan dari menuntut ilmu, kita sampaikan kepada anak. Ya. Bukan sebaliknya, sebagian kita sekarang anak-anak hafal, orang tuanya belum hafal. Nah, ini semestinya orang tuanya juga ikut menghafal. Dan tidak mengapa orang tua belajar kepada anak, juga tidak mengapa. Orang tua belajar kepada anaknya, ini tidak, bukan aib, bukan sesuatu yang aib. Bahkan ini menunjukkan dia adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Tidak sombong. Tidak merasa lebih baik dari yang lainnya. Sehingga dia mengambil faedah dari siapa saja yang dia bisa ambil faedahnya. Selama dia adalah orang yang baik. Manhajnya baik. Akidahnya. Dia akan selamat dari jelekannya. Dia mengambil faedah darinya meskipun lebih muda umurnya. Meskipun anaknya. Dan dia ketika mendapatkan ilmu, dia sampaikan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Nah, ala fidina azanallahu wa iyyakum, maka dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan apa namanya? Akan terwujud ya, kebaikan umat, akan terwujud keselamatan umat, baik secara moral gitu ya, secara akidah, secara akhlak, secara ibadah, ataupun secara apa? Secara fisiknya selamat dari terkena adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya dalam ayat yang tadi kita baca dalam surat apa tadi? At-Taubah. Allah menyatakan wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, itu mereka adalah saling mencintai antara satu dengan yang satunya. Saling mencintai. Ini harus ada hubbu fillah wal bughdhu fillah pada diri kita kepada orang lain. Dan kepada sesama saudara kita seiman, kita harus memiliki hubbu fillah. Yang hubbu fillah ini dibangun di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Melihat saudaranya adalah orang yang mengikuti sunnah, mengikuti jalannya Rasulullah SAW, maka dia memiliki cinta kepadanya. Saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang yang beriman itu saling melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuqimuna shalah dan menegakkan salat, wa yu'tuna zakah dan menunaikan zakat, wa yuti'una Allah dan mentaati Allah wa rasulah dan rasulnya, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau orang itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar akan mendapatkan apa? Rahmat. Akan mendapatkan rahmat, bukan mendapatkan azab, bukan. Kapan mendapatkan azab? Justru tadi, kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala Allah akan turunkan. Allah akan berikan dari langit dan dari bumi. Nah, begitu. Orang yang mengharapkan rahmat Allah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Negeri yang mengharapkan rahmat Allah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Masyarakat yang mengharapkan rahmat Allah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allah menyatakan yang akan mendapatkan rahmat Allah itu yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Negeri yang mendapatkan rahmat Allah itu yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bukan karena negeri itu adalah negeri yang maju teknologinya misalnya, megah pembangunannya, bukan karena itu yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rahmatnya kepada orang yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan karena sebab dia adalah orang Quraisy, bukan karena sebab dia adalah seorang bangsawan, bukan karena dia adalah seorang yang punya kedudukan yang tinggi, memiliki jabatan yang tinggi akan datang rahmat kepada orang itu, tidak. Yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang taat kepada Allah, dan terkhusus di sini ketaatan yang berupa amar ma'ruf nahi munkar. Dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, melakukan hijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengharapkan rahmat Allah harus ada usaha gitu. Jangan cuma saya sih berharap rahmat Allah, saya tidak ingin terkena azab Allah, tapi dia tidak mau berusaha. Ini hanya angan-angan saja. Orang yang betul-betul berharap, dia harus berusaha. Usahanya dengan apa? Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di sini adalah apa? Terkhusus di sini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan dalam ayat yang sudah kita baca juga tadi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka yang melakukan, jadilah kalian sebagai orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan berdakwah kepada yang baik dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang melakukan ini semuanya, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Ini keberuntungan itu bahkan di sini hanyalah yang melakukan itu saja. Dibatasi siapa yang mendapatkan keberuntungan, siapa yang tidak. Yang mendapatkan keberuntungan itu yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga Khanafidina azanallahu hayyakum. Ini yang merupakan buah yang akan didapat bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa saja buahnya tadi? Akan terjadi keamanan, keselamatan. Keselamatan dari kejelekan yang menimpa agamanya dan keselamatan dari tertimpa musibah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itulah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, berikutnya sudah waktu tidak? Masih? Berikutnya apa? Tadi poin berikutnya apa saja? Hukumnya ya? Ya hukum ya. Hukum amar ma'ruf nahi mungkar ya. Hukumnya dikatakan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan, faqad nassa al-ulama rahimahumullah ta'ala anna al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wajibun 'ala hadhihi al-ummah. La khiyara fi. Walakin huwa wajib 'ala al-kifayah. Para ulama telah menyatakan bahwasanya amar ma'ruf nahy munkar itu hukumnya wajib dan tidak ada pilihan lain. Enggak boleh milih yang lainnya, enggak ada pilihan lain. Semuanya mengatakan wajib. Walakin huwa wajib 'alal kifayah, tetapi itu wajib 'alal kifayah. Artinya idza qama bihi man yakfi saqata al-ismi 'alil baqin. Kalau sudah ada yang menjalankan, maka yang lainnya tidak berdosa. Kalau sudah ada yang menjalankan dan itu mencukupi, maka yang lainnya tidak berdosa. Tapi wa idza lam yakum bihi ahadun asima jami' afradil ummah, kalau semuanya tidak ada yang melakukan, maka semuanya berdosa. Maka semuanya berdosa dan akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang amanah yang berupa amar ma'ruf nahi mungkar ini akan dihisab dan akan ditanya. Dalilnya apa? Dalilnya tadi wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat. Sekelompok yang apa? Ya'muruna bil ma'ruf yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada yang mengajak kepada kebaikan, ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Maka di sini jadi perkara yang wajib, meskipun wajibnya wajib kifayah. Dan bisa jadi wajib kifayah menjadi fardu ain. Ya. Asalnya fardu kifayah, tapi bisa jadi menjadi fardu ain, kan begitu? Hah? Apa tidak? Iya. Jadi misalnya dalam satu masyarakat, emang nggak fardu kifayah dalam satu masyarakat misalnya. Tidak ada yang tahu kemungkaran itu kecuali si A. Nah, yang lainnya nggak ngerti. Maka itu fardu kifayah bagi masyarakat itu. Tapi bagi si A apa? Fardu ain. Karena dialah satu-satunya yang tahu. Kalau dia tidak, ya, menegakkan atau menyampaikannya, maka atau tidak mengingkarinya, sementara kemaslahatan jelas kalau diingkari, tidak akan membuat kemungkaran yang lebih besar, tidak akan membuat fitnah, maka dia berdosa. Nah, jadi secara umum dalam masyarakat itu fardu kifayah, tapi bagi orang per orang bisa menjadi fardu ain. Kalau dia sendirian yang tahu, atau ada 5 orang yang tahu dalam satu masyarakat. Ada 5 orang penuntut ilmu atau dai. Di antara 5 orang ini satu yang tahu, yang lainnya tidak tahu. Maka yang satu dari 5 ini harus jadi fardu ain bagi dia. Jadi fardu ain bagi dia. Nah. Tapi kalau misalnya 5 orang ini semuanya tahu, maka jadi apa? Fardu kifayah bagi 5 orang ini. Nah, sehingga asalnya fardu kifayah, namun bisa pada satu orang itu menjadi fardu ain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan hukumnya. Kemudian berkaitan berikutnya dengan sifat orang yang harus, sifat yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dikatakan disini oleh beliau rahimahullahu ta'ala, tentang sifatnya. Kata beliau, lakin ma kullu ahad yasluh li an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tapi tidak setiap orang berhak untuk melakukan amar ma'ruf munkar. Ya. La budda min sifat, harus memiliki sifat-sifat. Kata haqqaq fil amr bil ma'ruf, fil amir bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, yang harus ada pada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Faqad dzakara al ulama annahu la budda fil amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu dikatakan para ulama harus memiliki sifat yang tiga. An yatahalla bi salasi sifat, harus memiliki tiga sifat. Yang pertama, sifatul awal al ilmu. Dia harus orang yang apa? Berilmu. Bi an yakuna 'aliman bima ya'muru bihi wa bima yanha 'anhu. Dia harus berilmu dengan apa yang dia perintah dan dia harus berilmu dengan apa yang dia larang. Ya'lam ma huwa al-munkar wa ma huwa al-muharram wal makruh, tahu apa yang munkar, apa yang haram. Nah. Wa ya'lam ma huwa al-ma'mur bihi syara'an, dan dia tahu apa yang harus diperintah secara syariat, dia tahu. Dalam hukum syariat dia tahu ini perkara yang diperintah oleh syariat. Nah. Karena kalau tidak pakai ilmu, maka apa yang terjadi? Ya, dorornya lebih banyak, kejelekannya pasti lebih banyak. Ya. Dan dia bisa terjatuh kepada apa? Mengatakan tentang agama Allah tanpa ilmu. Maka ini terjatuh pada kesalahan yang lebih besar. Bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau bisa sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka harus punya ilmu, dia harus berilmu dengan kemungkaran, dan juga nanti disebutkan oleh para ulama, juga dia harus berilmu dengan orang yang melakukan kemungkaran tadi. Jadi dia harus tahu, punya ilmu tentang zat masalah, kemungkaran masalah tersebut, dan dia harus punya ilmu tentang orang yang melakukan kemungkaran tadi, betul-betul dia melakukannya. Karena ada satu kemungkaran, ya, zatnya mungkar, tapi pelakunya belum tentu melakukan kemungkaran. Jadi kami ada dalam keadaan-keadaan tertentu seperti itu. Misalnya pada bulan Ramadan, orang yang makan, orang tidak yang apa namanya tidak menjalankan kewajiban puasa. Tidak menjalankan kewajiban puasa apa hukumnya? Mungkar, ya kan? Makan di siang hari bulan Ramadan, zatnya mungkar, tapi belum tentu ini merupakan kemungkaran pada setiap orang. Karena di sana ada yang mendapatkan keringanan untuk tidak puasa, seperti orang yang sakit, seperti orang yang apa? Musafir misalnya. Sehingga orang harus tahu kemungkaran itu sesuatu yang mungkar, dan betul-betul orang yang melakukannya itu melakukan kemungkaran. Tidak lantas kemudian apa? Tidak lantas kemudian disamakan setiap orang, tidak. Maka harus punya ilmu di sini juga. Atau misalnya ada orang yang berduaan laki perempuan. Ya, kalau bukan mahram itu mungkar. Tapi kalau ternyata itu suami istri, mungkar atau tidak? Jadi jangan buru-buru, nggak boleh, jangan berduaan. Ternyata suami istri, apa kakak beradik. Maka di sini harus berilmu dulu tentang kemungkaran, dan orang itu betul-betul melakukan apa kemungkaran. Ini ilmu perkara yang sangat penting, harus dimiliki oleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, wasifatus tsaniyah ar-rifq, lembut. Ayyakuna rafiqan hakiman bima ya'mur bihi wa fi ma yanha anhu. Harus lembut, harus hakim, harus hikmah dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak dengan apa? Kasar, tidak dengan mencaci maki atau apalagi dengan maksud untuk menyebarkan aib. Bukan. Ini untuk melakukan ma'ruf, ya, untuk menyebarkan kebaikan, kita katakan tadi amar ma'ruf nahi mungkar itu untuk menyebabkan datangnya kebaikan. Sehingga kita harus yakin yang terjadi adalah apa? Kebaikan. Makanya harus dengan cara yang baik supaya betul-betul terwujud kebaikan tersebut. Jadi kalau seorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang diinginkan adalah tersebarnya kebaikan, munculnya kebaikan, dan berkurangnya atau bahkan hilangnya kejelekan. Bukan yang terjadi justru faudho, apa namanya, kekacauan, kebingungan. Ini diantaranya disebabkan karena mungkin tidak lembut, tidak hikmah, atau tanpa ilmu, bisa jadi begitu. Karena tanpa ilmu akhirnya justru yang terjadi apa? Kekacauan, kebingungan, keresahan. Bukan, agama ini akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi yang kita sampaikan itu betul-betul yang akan menyebabkan kebaikan. Kita yakin akan ini suatu kebaikan, dan ketika disampaikan dengan cara yang baik dan akibatnya pun akan baik gitu. Nah, makanya di sini harus hati-hati dalam menyampaikan kebaikan. Tidak semua kebaikan disampaikan, dan tidak semua kebaikan disampaikan pada setiap orang. Tapi siapa yang berhak? Seperti orang sakit tadi, orang kalau punya sakit, dokternya itu bagaimana? Ngasih obatnya? Kan tidak semua orang sama, ya kan? Nah, ada yang dikasih obat ini, sakitnya mungkin sama-sama sakit flu. Tapi obatnya belum tentu sama. Satunya bayi yang sakit flu, satunya apa? Orang besar, satunya orang tua, tidak sama. Jangan disamakan. Maka di sini harus pandai, harus hakim, harus hikmah. Bukan kemudian malah membuat sesuatu yang kacau, membuat sesuatu yang dianggap asing, yang kemudian sampai ditinggalkan, bahkan dijauhi. Sehingga malah yang ma'ruf ditinggalkan, karena sebab kita tidak hikmah. Justru kemudian yang terjadi adalah apa? Kegaduhan, kekacauan, kesalahpahaman. Maka di sini perlu kelembutan, perlu apa namanya, hikmah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis tentang keutamaan apa namanya, lembut dalam segala hal, bahwasanya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan apa, membuat sesuatu itu menjadi indah, dan tidaklah kelembutan dihilangkan dari sesuatu kecuali sesuatu itu menjadi jelek. Sehingga lembut itu punya pengaruh pada sesuatu, akan jadi baik atau tidak, tidak baik, akan diterima atau tidak diterima. Nah, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu tersebut. Wa la yunza'u min syai'in illa zanah, dan tidaklah diambil dari sesuatu kecuali akan jadi jelek sesuatu tersebut. Maka orang yang mengajak kepada kebaikan, dia harus melakukannya dengan apa? Dengan kelembutan. Dengan kelembutan. Termasuk kepada ya siapa saja. Asalnya begitu, asalnya lembut. Siapapun dia. Nah, asalnya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan apa? Dengan lembut. Dan itu asalnya dan itu yang akan diterima. Lihat bagaimana kisah yang terjadi ketika Nabi SAW dengan istrinya Ummul Mukminin Aisyah Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anha, ketika ada orang Yahudi yang mengatakan apa kepada Nabi SAW, mengatakan assalamu alaika ya Muhammad, celaka bagi engkau wahai Muhammad. Nah, ini apa namanya, mendoakan kematian. Yahudi mendoakan kematian kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Aisyah, istri Nabi SAW, mendengarkan ucapan tadi. Yahudi tadi bukan mengatakan assalamu alaika, tapi assalamu alaik. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala mendengarkan ucapan tadi, ucapan Yahudi tadi. Maka beliau yang menjawab radhiyallahu ta'ala, wa alaikumussalam wal laknah. Tambah lagi. Nah, buat kamu juga kematian, dan buat kamu laknat. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi apa? Nabi SAW mengingkari atau mengingatkan Aisyah radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi mengatakan lahlan ya Aisyah. Pelan-pelan wahai Aisyah. Innallaha rafiq yuhibbu rifqa fi al-amri kullihi. Innallaha rafiq yuhibbu rifqa fi al-amri kullihi. Sesungguhnya Allah itu rafiq. Allah itu maha lembut, maha kasih sayang, maha bijaksana dan menyukai kelembutan dalam segala sesuatu. Menyukai kelembutan dalam segala sesuatu. Nah, ya Aisyah masih menjawab juga karena khawatir Nabi tidak mendengar ucapan apa Yahudi tadi. Alam tasma. Alam tasma maqalu ya Rasulullah au kama qala. Apakah engkau tidak mendengar ya Rasulullah apa ucapan orang Yahudi tadi? Dikiranya Rasulullah tidak mendengarnya. Ya. Maka apa? Nabi mengatakan, "Alam tasma'i ma qultu lahum?" Dan tidakkah kamu mendengar apa yang saya ucapkan kepada mereka? Karena Nabi menjawabnya cuma wa'alaikum. Aisyah mengatakan, ya ini kedua-duanya menjawab. Aisyah mengatakan, assalamu alayka wal la'nah, ya. Atau alaikumussalam wal la'nah dalam riwayat yang lainnya wala'anakumullah wa ghadiba alaikum wala'anakumullah wa ghadiba alaikum, dan Allah melaknat kalian dan Allah marah kepada kalian. Itu jawabannya Aisyah. Dan Nabi SAW menjawabnya dengan apa? Wa'alaikum. Jawabnya dengan wa'alaikum saja. Maka Nabi pun mengingatkan ketika Aisyah mengatakan, tidakkah engkau mendengar wahai Rasulullah SAW apa ucapan Yahudi tadi kepada kamu, kepada engkau? Maka Nabi menjawab, tidakkah kamu mendengar apa ucapan saya kepada Yahudi tadi? Oh, itulah yang harusnya dicontoh ucapan Nabi SAW kepada Yahudi tadi. Apa Nabi mengatakan? Qultu lahum wa'alaikum. Aku katakan kepada mereka wa'alaikum. Nah, dan buat kalian. Karena apa? Karena doanya mereka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan justru doa kita yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cukup dengan seperti itu, tidak perlu apa? Tidak perlu dengan keras, kasar. Ini kepada siapa? Kepada Yahud. Ini kepada Yahudi seperti itu, apalagi kepada yang di bawah mereka dari orang-orang Yahudi. Begitu orang yang melakukan amar ma'ruf mungkar itu selalu mencari kalimat-kalimat yang baik. Berusaha menggunakan kalimat yang sebaik mungkin, kata-kata yang sebaik mungkin, cara yang sebagus mungkin, selama tidak menyelisih syariat. Dia cari kalimat yang bagus, ucapan-ucapan yang bagus. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Kalau mereka melakukan jidal pun, kalau mereka mendebat pun, kita kalau harus kita layani, ya. Kalau memang kita melihat itu perlu dilayani, kita pun harus melayaninya dengan jidal yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ajaklah berjidal dia, layani itu berjidal tapi dengan cara yang baik. Ini kepada Yahudi ayatnya. Dalam ayat yang lainnya arahnya kepada Yahudi. Seandainya mereka menginginkan debat, maka debatlah dengan cara yang bagus. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya, sehingga ini sifat yang kedua harus dimiliki pula oleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga adalah an yakuna sabura 'alal adha. Harus memiliki sifat sabar. Harus memiliki sifat sabar dari apa ya, dari sikap atau dari tingkah, dari reaksi yang muncul dari orang yang kita lauk mengingkari kemungkaran tadi kepadanya. Karena orang yang mengingkari kemungkaran itu kan berarti melarang orang untuk melakukan apa yang diinginkan. Kemungkinan kalau orang melarang seseorang akan dilawan apa tidak? Akan dilawan. Secara tabiat manusia, kalau orang ingin melakukan sesuatu kok dilarang, dia tentu tidak akan menerima, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat mungkin orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu pasti akan apa? Akan mendapatkan reaksi yang tidak baik dari orang yang diperintah kepada yang ma'ruf dan dilarang dari yang mungkar tadi. Sehingga di sini butuh apa? Butuh sabar. bahwa dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, betul-betul dia mengajaknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan apa namanya, orang yang riya ketika mengajaknya, ketika melakukan amar ma'ruf munkar, riya dia melakukannya karena dilihat oleh orang, supaya dipuji oleh orang, supaya didengar oleh orang. Tidak, tapi dia melakukannya dengan ikhlas. Sehingga ketika ada orang yang tidak menerima, dia tidak berpikir, kamu enggak tahu siapa saya. Misalnya begitu. Kok apa namanya, ajakan saya kok tidak diterima, kamu enggak tahu siapa saya. Nah, ini kalau sudah sampai ke situ, ini menunjukkan dia tidak ikhlas. Menunjukkan dia tidak ikhlas. Karena kewajibannya hanya menyampaikan. Kewajibannya hanya menyampaikan. Sehingga dia tidak marah kepada orang yang menolak ajakannya. Kepada orang yang menolak ajakannya, marah yang sifatnya pribadi, tidak. Tidak kemudian dia marah, dalam hati dia mengatakan dia tidak tahu saya, dia tidak menghormati saya ajak tidak mau, saya larang dia tidak meninggalkannya, berarti dia tidak mengetahui siapa saya. Nah, ini sudah tidak ikhlas. Maka seorang berusaha untuk betul-betul ikhlas dan sabar, karena sudah suatu hal yang sunatullah ya, ketika mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan tantangan. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dikatakan sebagai majnun, orang yang gila. Kita nggak pernah mungkin sampai seperti itu. Kita nggak pernah sampai dikatakan sebagai orang yang gila. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sadar ketika mengajak dakwah, mengajak kepada orang Taif. Bukan diterima oleh dakwahnya oleh orang Taif, bukan hanya ditolak, bahkan dilempari dengan batu. Bahkan orang Taif melalui budak-budak mereka dan juga anak-anak kecilnya melempari Nabi dengan batu. Kemudian apa? Nabi meninggalkan dengan sedih. Dengan sedih negeri itu. Kemudian apa? Datang malaikat yang memberitahu kepada beliau. Malaikat Jibril datang memberitahu bahwasanya pada gunung, di Taif itu ada gunung, pada gunung itu ada malaikat yang siap untuk menjalankan perintah apa yang kamu perintahkan. Seandainya diperintahkan untuk mengangkat gunung dan ditimpakan kepada penduduk Taif, dia akan melakukannya. Kira-kira kalau ditawari kita gimana? Oh iya, gunung itu juga semuanya, bukan semuanya. Nah, tapi Nabi sesama orang yang lembut. Nabi malah mendoakan mudah-mudahan nanti akan muncul generasi yang berikutnya yang baik. Gitu. Begitu semestinya orang itu harus mendahulukan kelembutan, ya, mencari cara yang baik, sabar dari apa namanya tantangan, harus betul-betul dia menjaga keikhlasannya. Dia mengajak bukan kepada dirinya, dia mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mengajak semata-mata mengharapkan keriduan Allah. Dia mengajak semata-mata mengharapkan akhirat. Bukan mengharapkan dunia, bukan mengharapkan ujian dan yang lainnya. Ini sifat yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama apa? Ya, berilmu. Ya. Yang pertama dia adalah orang yang berilmu. Ini perkara yang wajib, jelas, sepakat. Ya. Para ulama perintah ini menunjukkan harus ya. Atau perkara yang jelas-jelas disyariatkan. Ya. Ini kemungkaran yang sudah jelas-jelas haram. Beda kalau kemungkaran tapi atau sesuatu yang masih diperselisihkan lain. Sesuatu yang masih diperselisihkan ya dia tidak mengingkarinya sebagaimana sesuatu yang sepakat haramnya. Paling dia menganjurkan atau mengingatkan, barangkali dia tidak tahu. Tapi kalau itu perkara yang diperselisihkan, ya. Jadi perkara-perkara yang ijtihad, ya. Yang ijtihadnya para ulama, ya. Yang dibangun di atas ijtihad, ya. Maka yang seperti ini tidak diingkari. Nah, kecuali kalau perbedaannya adalah perbedaan yang jelas. meskipun ijtihad, tapi satunya jelas benar, satunya jelas salah, maka perlu diingkari. Tapi kalau yang sama-sama kuat, sama-sama yang kuat, misalnya berkaitan dengan apa, masalah tahrik, apa namanya, menggerakkan jari ketika sholat, itu tidak perlu diingkari. Seperti itu tidak perlu diingkari. Nah, atau masalah-masalah lainnya dari perkara yang di sana ada ijtihad para ulama, dan ijtihad yang perbedaannya sangat tipis, maka yang seperti itu perlu lapang dada. Ini perlu kita ingatkan juga bahwa kita adalah kaum muslimin. Artinya kita itu bukan Islam itu sendiri. Terkadang terjadi perbedaan pandangan. Terkadang terjadi perbedaan pandangan yang dibangun di atas ijtihad, bukan dibangun di atas hawa nafsu. Kalau sudah dibangun di atas hawa nafsu, kita ingkari. Tapi kalau dibangun di atas apa? Dibangun di atas ijtihad, di atas ilmu, maka kita hormati. Meskipun berbeda dengan kita. Kalau dibangun di atas ilmu dan bukan dengan hawa nafsu, maka apa namanya, kita menghormatinya. Nah, ini kita harus ingat bahwa terkadang terjadi perbedaan pandangan dalam suatu masalah, yang itu memang terjadi di para salaf pun berbeda, misalnya sudah berbeda sejak dahulu di antara para salaf, atau terjadi perbedaan di antara para ulama kibar, maka di situ kita harus lapang dada. Kita harus lapang dada, harus ingat bahwa kita itu muslim, bukan Islam. Apa bedanya? Kalau Islam itu maksum, ya. Islam itu enggak ada salahnya. Tapi kalau muslim bisa benar, bisa salah. Bahkan seorang ulama pun bisa salah. Maka kita tidak bisa memaksa orang. Kamu harus seperti ini, ya bisa. Ibarat kita mau makan pada hidangan, ada yang pedes, ada yang manis, ada yang asin. Dia nggak suka pedas. Tapi si tuan rumah, kamu harus makan ini. Kalau nggak makan ini, kamu keluar dari rumah saya. Ya, nggak bisa. Betul. Ya, seperti tidak bisa. Harus tahu, ini masalah yang beda pandangan, ada ijtihad, atau memang permasalahan yang yang ijtihad fikih, yang di sana sama kuat, ya. Atau masalahnya masalah usul, masalah prinsip, ya. Kalau masalah usul, masalah prinsip, maka tidak boleh dibiarkan. Harus ada apa? Pengingkaran. Tapi dengan sifat tadi, dia berilmu, dia lembut, dia apa? Sabar. Nah, kalau masalah-masalah yang usul, yang prinsip, yang berkaitan dengan akidah, yang jelas-jelas berkaitan, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang kita maukan tadi. Ingkar mungkar itu di situ. Ya. Dalam perkara-perkara yang jelas disepakati, ya, bahwa itu perkara yang mungkar. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah jelas dinyatakan sebagai perkara yang mungkar. Para ulama jelas menyatakan sebagai perkara yang mungkar. Maka kita mengingkarinya. Tapi dalam perkara yang itu adalah ijtihadiyah, ya, perkara fikhiyah, ijtihadiyah misalnya, apa yang semisal itu, maka di sini perlu lapang dada dan tidak kemudian mengingkarinya. Nah, tidak perlu mengingkarinya. Baik, khana fi din azanallahu wa iyyakum. Kemudian pembahasan berikutnya, perkara-perkara yang harus perlu dilihat sebelum melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kata Syekh, qabla al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, sebelum melakukan perkara-perkara yang ma'ruf dan melarang dari munkar, ada perkara yang harus diketahui, dilihat. Pertama, al-amr awal an yandura fi natijatil amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar qabla an yadkhula fi. Harus melihat apa hasilnya nanti kira-kira. Apa akibatnya nanti kira-kira. Sebelum dia melakukannya, apa akibatnya? Malladhi yatarattab alaihi, apa yang akan terjadi setelahnya kalau kita melakukan itu? Malladhi yahsul idza amara aw naha, apa yang akan terjadi kalau dia melarang dan memerintahkan? Kira-kira yang terjadi apa kalau orang memerintahkan dan melarang? Atau ketika orang melarang sesuatu, memerintahkan sesuatu, apa yang terjadi? Kemungkinan ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, an yatarattab 'alal amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar zawal al munkar, ketika melakukan amar mungkar akan hilang kemungkaran. Kemungkinan pertama begitu, hilang kemungkaran, atau akan terwujud yang ma'ruf. Yang memerintah yang ma'ruf terwujud yang ma'ruf gitu. Artinya akan hilang kemaksiatan atau akan dijalankan apa? Ketaatan. Ini keadaan yang pertama. Kalau seperti ini keadaannya bagaimana? Ya, kalau seperti keadaannya harus dilakukan. Kalau seperti ini keadaannya harus dilakukan. Keadaan yang kedua, Allah yazulal munkar kullah. Kemungkaran tidak hilang semuanya. Walakin yakhuf, tetapi berkurang. Kemungkarannya berkurang. Ya, seperti bagaimana? Wajib dilakukan apa tidak? Iya, dilakukan. Yang seperti pun harus dilakukan. Amar ma'ruf nahi munkar harus dilakukan. Ya. Kenapa? Takhfifan lisyarr. Karena paling tidak masih ada positifnya, yaitu mengurangi apa? Mengurangi kejelekan. Paling tidak akan mengurangi kejelekan. Nah, meskipun kita tidak mengharapkan akan hilang semuanya, tidak bisa itu, tapi paling tidak bisa berkurang, kita lakukan. Yang terakhir, yang sebaliknya, yang terjadi justru apa? Kemungkaran yang lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar, yang terjadi justru, atau mungkin kemungkaran yang sama. Kemungkaran yang sama. Misalnya melarang orang dari judi, tapi akhirnya malah dia marah dan membunuh misalnya. Maka kemungkaran yang terjadi lebih besar. Mana yang lebih besar, judi dengan membunuh? Membunuh lebih besar. Kalau seperti ini keadaannya bagaimana? Boleh apa tidak melakukan ingkar-mungkar? Yang seperti enggak boleh. Yang seperti enggak boleh. Karena yang terjadi justru kemaksiatan, yang terjadi justru apa namanya kejelekan. Terus bagaimana kalau tidak boleh dibiarkan begitu saja? Hah? Ya dibiarkan sampai nanti suatu saat ada saat yang tadi bisa mengurangi kejelekan atau menghilangkan kejelekan sampai Allah membukakan jalan keluar yang lebih baik. Nah, jadi tidak semua yang kemungkaran harus diingkari. Kalau memang ternyata akan membuat kemungkaran yang lebih besar, sehingga di sini tidak cukup dengan emosi, ya kan? Tidak cukup dengan semangat, tidak asal melakukan tanpa hikmah, tanpa lembut, harus dilakukan dengan sifat-sifat tadi. Sekarang lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berdakwah, mengajak orang kepada kalimat La ilaha illallah. Kita lihat di Mekah pada waktu itu ada patung-patung yang diibadahi, ya kan? Beliau mengingkari apa tidak? Mengingkari artinya memerintahkan supaya patung-patung dihancurkan apa tidak? Tidak, sampai saatnya. Sampai suatu saat ketika beliau melakukan Fathu Mekah, ada suatu kejadian namanya Fathu Mekah, memiliki kekuatan dan bisa membuka kota Mekah, baru patung-patung itu dihancurkan. Kalau apa namanya dilakukan belum pada sebelum itu, ya bisa jadi yang terjadi adalah kemungkaran yang lebih besar. Yang terjadi adalah fitnah, baik fitnah pada dia atau fitnah pada temannya yang sama-sama talabul ilm, atau fitnah terhadap temannya yang sama-sama dai, atau fitnah terhadap keluarga dia. Akan terjadi kejelekan yang lebih besar yang mengenai keluarga dia. Maka di sini harus difikirkan terlebih dahulu apa yang akan terjadi. Ini yang pertama. Sebelum melakukan kemungkaran, dia harus berpikir apa yang akan terjadi. Loh, kan yang akan terjadi kan sesuatu yang apa? Sesuatu yang gaib. Kita gak tahu bagaimana ini. Ya, maksudnya dengan apa? Dengan kemungkinan-kemungkinan, dengan pengalaman-pengalaman, begitu. Sebagian orang, subhanallah, nggak mengambil pengalaman. Sudah terjadi di sana, nggak mengambil pengalaman. Tetap dia merasa dia benar, dia tidak punya salah, dia tidak introspeksi diri. Alasannya cuma satu, yang namanya dakwah itu harus sabar. Bukan itu saja, dakwah itu juga butuh apa? Butuh ilmu, butuh hikmah, butuh kelembutan. Bukan hanya butuh sabar saja, butuh hikmah, butuh ilmu. Sebagian orang tidak, ketika mendapatkan tantangan fitnah, ketika dia melakukan amal yang mungkar, dia merasa selalu benar. Tidak mengoreksi dirinya, tidak mengoreksi, jangan-jangan saya tidak hikmah, jangan-jangan saya kurang lembut. Harusnya dia koreksi. Akibatnya ngisi di masjid ini diusir, ngisi di masjid sana lagi diusir lagi. Tapi dia tetap merasa, ya inilah dakwah, harus sabar. Saya nggak pernah lihat ketika dakwahnya gimana, kata-katanya bagaimana, kalimatnya bagaimana, ketika mengingkari bagaimana. Dia harus berpikir di situ. Seorang harus introspeksi, ya, melihat pada dirinya bukan hanya butuh yang namanya sabar, ya, tapi butuh juga kelembutan, butuh ilmu dan seterusnya. Maka perlu memikirkan apa yang akan terjadi, dan pengalaman yang ada, kejadian yang ada itu menjadi pelajaran bagi dia juga. Pandangan terkadang butuh musyawarah, terkadang butuh pandangan orang lain. Ini perkara yang juga diajarkan dalam agama kita, sehingga tidak harus terburu-buru. Kenapa harus terburu-buru? Siapa yang memerintah terburu-buru? Memang kita diperintah untuk terburu-buru? Tidak. Tapi kita harus berhati-hati, sehingga apa yang kita sampaikan betul-betul akan memberikan maslahat, atau akan mengingkari kemungkaran, atau menghilangkan kemungkaran, atau mengurangi kemungkaran. Bukan malah justru membuat orang lari dari dakwah, membuat orang semakin takut dengan taklim misalnya, atau salah paham dengan dakwah. Maka ini perlu jadi pelajaran dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melihat kepada, yang perlu dilihat juga, kepada keadaan orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Pertama, orang yang melakukan kemungkaran, al-halatil ula yakun jahilan annaha maksiyah. Bisa jadi dia apa? Jahil. Bisa jadi dia jahil, tidak ngerti bahwa itu adalah apa? Maksiat. Apalagi di masa sekarang ini, ketika kejahilan itu lebih tersebar daripada kebenaran, ketika syubhat itu lebih tersebar daripada apa? Kebenaran, daripada ilmu. Sehingga orang banyak beramal dengan syubhat, bukan dengan dalil. Syubhat itu jangan dianggap bukan dalil, ya, atau syubhat itu bukan, jangan dianggap kalau syubhat itu bukan dari Quran dan Sunnah, bukan. Syubhat itu dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi itu syubhat. Artinya cara pengambilan pemahaman dari ayat dan hadis tidak benar. Sehingga orang yang melakukan syubhat ini biasanya lebih sulit, yang terkena syubhat ini biasanya lebih sulit untuk kembali, untuk diingatkan, karena dia merasa apa? Di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi sungguhnya dia tidak di atas dalil, dia di atas syubhat. Sehingga di sini butuh tadi pemahaman yang benar dalam memahami agama Islam, butuh keterangan para ulama, butuh kembali kepada para ulama. Jangan kita menyangka kita lebih baik pendapat kita atau pandangan kita, jangan. Kita harus, bahkan harus berprasangka, berhati-hatilah berprasangka jelek kepada pandangan kita. Apalagi dalam permasalahan yang berkaitan dengan umat, permasalahan yang berkaitan dengan kaum muslimin secara banyak, berkaitan dengan keumuman kaum muslimin, bukan perkara yang berkaitan dengan khusus diri pribadi kita, bukan, tapi dengan kaum muslimin. Maka di sini sangat butuh kita kepada bertanya kepada para ulama, butuh bertanya kepada para ulama, pandangan para ulama, sehingga yang terjadi adalah lebih baik yang kita lakukan di atas ilmu, dan yang terjadi adalah lebih baik dan bukan sebaliknya. Nah, sehingga ini menjadi perhatian bagi kita. Baik. Yang pertama tadi, bahwa orang tadi adalah orang yang jahil, bahwa itu adalah maksiat. Dan ini sangat mungkin di masa-masa sekarang ini. Sebagaimana tadi kita katakan, di mana syubhat itu lebih tersebar kuat. Sarana-sarana untuk tersebarnya syubhat itu sangat kuat. Sehingga seorang ini menyangka sesuatu itu bukan sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang haram. Jangankan yang tidak belajar, yang belajar saja kalau dia tidak betul-betul memahami hakikat dari perintah dan hakikat dari larangan bisa terjatuh pada kesalahan. Sehingga ini perkara yang penting dalam kita memahami agama kita. Kita harus paham betul perintah ini hakikatnya apa, larangan ini hakikatnya apa. Harus paham betul. Misalnya perintah tauhid, misalnya tadi perintah tauhid, tauhid itu apa? Harus kita tahu betul. Jangan sampai kita tidak paham hakikat daripada tauhid dan mengaku sudah bertauhid. Sholat, apa hakikat sholat? Misalnya begitu. Dan yang lain-lainnya harus kita ketahui betul bahwa yang kita lakukan itu betul-betul apa namanya yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga kita menjalankannya dengan baik, dengan benar. Ketika sholat juga sholatnya dengan benar. Ada orang yang tidak ngerti hakikat sholat, sehingga asal menjalankan sholat. Bisa jadi dia berpuluh-puluh tahun sholat, tapi ternyata dia belum sholat. Mungkin apa tidak? Mungkin terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang sholat, selesai sholat mendatangi Nabi yang sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian mengatakan salam kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab salamnya, kemudian Nabi mengatakan irji fasholli fa innaka lam tusholli. Kamu sholat lagi, kamu tadi belum sholat. Padahal dia sudah takbir sampai salam, tapi mengatakan kamu belum sholat. Berarti di sini sholat butuh ilmu, butuh tahu apa hakikat sholat supaya sholat yang kita lakukan sah, kan begitu? Karena Nabi menyatakan pada orang-orang tadi suruh mengulangi, bahkan 3 kali Nabi menyuruh mengulangi, 3 kali melakukan sholat suruh mengulangi, sampai akhirnya orang tadi mengatakan ya Rasulullah, uhsin illa hada, aku tidak bisa sholat kecuali seperti ini. Aku tidak bisa sholat kecuali seperti ini. Maka ajarilah aku sholat. Kemudian Nabi mengajari sholat. Maka sangat mungkin orang melakukan suatu amalan yang dia anggap sebagai suatu amalan yang diperintahkan, tapi dia tidak tahu hakikatnya, sehingga dia merasa melakukannya dan tidak ternyata di hadapan Allah belum melakukannya. Begitu pula puasa, zakat, haji. Orang yang melakukan ibadah haji sekarang ini banyak. Kita mendapatkan komentar dari saudara-saudara kita dari negeri lain ketika melihat jemaah haji, sebagian jemaah haji Indonesia melakukan haji, mereka terheran-heran. Pelaksanaan-pelaksanaan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya dalam pelaksanaan haji misalnya. Begitu pula larangan syirik misalnya. Kita harus tahu apa itu hakikat syirik. Jangan kemudian ketika syirik itu dirubah namanya jadi tawassul. Di tempat lain syirik dirubah namanya jadi sedekah. Belum tahu? Syirik itu disebut sedekah di sebagian daerah, sedekah laut katanya. Sedekah laut, ada sedekah bumi kan, sedekah itu. Akhirnya orang enggak ngerti kalau itu apa? Syirik, dianggapnya itu sedekah. Atau dianggapnya sebagai budaya saja, padahal syirik. Ketika syirik dirubah menjadi apa namanya? Bentuk-bentuk yang sifatnya pertontonan misalnya. Nah, demonstrasi misalnya, yang ternyata sihir, ya kan? Dilindas mobil tidak mempan, ditusuk tidak mempan, dianggapnya sebagai sesuatu yang tontonan, padahal itu apa? Syirik. Kalau orang tidak tahu hakikat syirik, dia ikut nonton dan membolehkan. Oh bagus. Padahal itu syirik. Syirik dirubah dalam bentuk pengobatan, akhirnya pengobatan dianggap sebagai pengobatan, padahal itu perdukunan. Kan bisa jadi ada pengobatan-pengobatan yang ternyata jenisnya adalah apa? Perdukunan, syirik, tapi dikemas dengan kalimat pengobatan atau pengobatan alternatif misalnya begitu. Tidak kita katakan semuanya, tapi ada perubahan nama, akibatnya orang itu tidak tahu kalau itu syirik karena dirubah namanya. Riba misalnya, dirubah namanya jadi bunga. Bagus sekali namanya bunga, padahal itu racun kan, tapi namanya bunga. Orang tertipu dengan riba. Judi dengan bentuk apa? Perlombaan, ya. Lomba sepeda santai misalnya, ternyata judi. SMS itu kan, kirimkan cepat sekian, kirimkan sekian, nanti pengirim sekian, pertama kali atau 40 pertama kali akan dapat ini. Judi atau bukan? Judi. Kalau tidak tahu hakikatnya dia, oh ini dianggapnya mungkin namanya di situ pakai nama apa? Tidak pakai kalimat nama judi ya, pakai nama apa gitu ya. Nah, pakai nama apa? Tipukan dengan menggunakan kalimat judi tertipu. Minuman keras dan yang lainnya dirubah. Maka hakikat dari sesuatu harus dipahami. Maka di sini masyarakat muslimin rahimahullah warahmatullah, bisa jadi orang melakukan maksiat, dia tidak ngerti kalau itu apa? Maksiat. Ini keadaan orang yang harus kita pahami. Ketika kita mengingkari kemungkaran, ketika kita melihat kemungkaran, itu ada orang yang jahil, tidak ngerti. Jangan kita anggap sebagai orang yang tahu. Maka yang seperti ini kita beritahu. Yang kamu lakukan ini tidak boleh, ini adalah dilarang, ini haram, perbuatan ini haram dengan cara yang lembut. Dikasih tahu dulu, dikasih tahu terlebih dahulu. Tidak langsung diingkari, ya. Tidak langsung disalahkan, tapi diberitahu terlebih dahulu. Diingkari tapi dengan pemberitahuan lebih dulu. Nah. Yang kedua, al-halah tsaniyah, an ya'lam annahu fa'ala ma'siyat wa annahu fa'ala muharraman. Orang melakukan maksiat dan dia tahu. Dia tahu itu maksiat. Orang melakukan sesuatu yang haram, dia tahu bahwa itu haram. Kita tahu, dia itu sudah tahu. Kita sana kita tahu dia ngaji sama kita misalnya. Nah, ikut ngaji sama kita sudah sering diingatkan, tapi dia masih apa? Masih melakukannya. Maka yang di sini yang dibutuhkan bukan hanya diberitahu, tapi ditakut-takuti dengan ancaman. Kamu tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi sembunyi-sembunyi dulu. Jangan disebar-sebarkan. Syarat sembunyi-sembunyi dulu. Nah, antara dia dengan jangan kemudian dia malah ke fulan, ke alan, alan baru ke dia. Kan terlalu jauh malah kan. Jangan membuat terlalu jauh, langsung saja datangi dengan cara yang baik. Sebagian orang sekarang bukan menyelesaikan masalah, tapi memperluas masalah. Sebarkan kemana-mana. Masalah keluarga, ibunya tahu, bapaknya tahu, mertuanya tahu, semuanya tahu. Anaknya tahu, akhirnya dia semuanya ngeblok sama bapaknya, uminya dilawan sama satu keluarga. Keluar masalah suami istri, masalah yang harus diselesaikan suami istri dulu, tidak boleh keluar. Jangan sampai ada orang lain masuk. Istri tidak perlu melibatkan anak, suami tidak perlu melibatkan anak, istri tidak perlu melibatkan ibunya, bapaknya, dan seterusnya. Selesaikan dulu. Sekarang bagian orang tidak memperluas masalah baru mau diselesaikan. Ya tambah sulit. Karena dia muter-muter dulu. Kalau dia langsung dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, tidak apa-apa. Kita mengatakan di depan orang kamu berbuat mungkar, ini kesalahan, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ketika kita melihat orang berbuat mungkar dan kita tahu dia adalah orang sudah tahu itu kemungkaran, boleh nggak kita mengatakan di depan orang itu kamu berbuat mungkar? Ya boleh, asal maksudnya bukan untuk mencerca, bukan untuk mencaci, bukan untuk merendahkan dia, bukan untuk meremehkan dia, bukan, tapi untuk menasehati, tapi untuk mengingatkan, bukan untuk menyebarkan kejelekannya, itu boleh. Dan itu yang sebenarnya dilakukan, ya, tergantung bagaimana keadaan orang sudah tahu atau tidak tahu. Kalau belum tahu dikasih tahu terlebih dahulu. Kalau sudah tahu diingatkan dengan ancaman-ancaman, ditakut-takuti. Ya. Bahkan terkadang kalau orang tua kepada anak, ya, terkadang nggak usah nggak usah disebutkan ilmunya terkadang, ya, tapi langsung dikasih hukuman ya, dalam hal yang sudah diketahui oleh anak, maksudnya dalam hal yang sudah diketahui oleh anak. Artinya ada anak-anak yang sudah tahu tapi memang sangat sulit, ya, terpaksa pakai pukulan misalnya. Boleh apa tidak memukul anak? Boleh ya, tapi memukul yang mendidik, bukan memukul yang emosi. Memukul yang mendidik ya, yang dipukul kakinya, yang mukulnya pakai, kalau pakai tangan yang pelan, pakai lidi, pakai kain, bukan pakai besi, bukan apa yang besar, bukan itu, bukan mendidik. Boleh. Terkadang ini harus dilakukan dan terkadang itu lebih bagus daripada penjelasan, karena dia sudah tahu. Nah, Begitu pula penguasa. Penguasa terkadang dia harus menegakkan dengan kekuatan. Dan itu bisa untuk menghilangkan kemungkaran meskipun tanpa di tanpa dengan lesan, tapi langsung dengan kekuatannya. Itu terkadang diperlukan. Kemudian yang ketiga, an yujadila bil wa ya'ti bisyubahin fa hadza yujadil billati hiya ahsan. Yang ketiga adalah orang yang dia itu mendebat dan dia mendatangkan syubhat. Dia memiliki syubhat. Maka seperti ini kita ajak dialog dan kita hilangkan syubhatnya. Kalau dia memang orang yang menginginkan apa? Kebaikan. Kalau nampak dia orang yang menginginkan kebaikan, kita layani. Kita layani dan kita hilangkan syubhatnya. Tapi kalau dia ahlul jidal, orang yang hanya suka berjidal, hanya suka berdebat, maka kita sampaikan selesai dan kita katakan kepada dia bahwa agama ini bukan untuk diperdebatkan. Agama ini bukan untuk diperdebatkan, tetapi agama ini untuk apa? Untuk dipelajari. Dipelajari, diterima, apa yang sudah dia pahami, dia amalkan, apa yang belum dia pahami, dia pelajari sampai paham. Bukan untuk dijadikan sebagai bahan perdebatan. Adapun dijadikan sebagai bahan perdebatan, maka kita tidak layani. Tapi kalau dia ingin memahami, kalau kita tahu dia ingin memahaminya, kita layani. Tapi kalau tidak, maka jangan. Jangan apa? Jangan dilayani. Karena akan membuang-buang waktu yang dia tidak akan menerima. Orang kalau sudah menjadi sifatnya ahlul jidal, kalau sudah di sifatnya dia sebagai ahlul jidal, itu meskipun sudah tahu dia salah, dia tidak akan ngaku. Kalaupun ngaku, ya saya salah, tapi gitu. Tidak langsung. Ya. Kalau dia orang ahlul jidal, tapi kalau dia adalah orang yang ingin mencari pemahaman, ya kita harus kita layani dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Baik, kelihatannya sudah zuhur ya. Atau belum? Sudah ada lagi? Bisa diselesaikan ini ya. Sekarang kita menuju ke pembahasan yang masih ada dua pembahasan, yaitu keadaan manusia dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya, dan juga derajat atau darajat al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil mungkar. Kata Syekh, "An-nas fi hadzal waqt thalathatu asnaf, tarfan wa wasat." Berkaitan dengan keadaan manusia dalam kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, manusia itu terbagi menjadi tiga, kata Syekh, di masa sekarang ini. Terbagi menjadi tiga. At-tarful awwal, jenis yang pertama adalah mereka yang unasun taraku al-amr bil ma'ruf. Orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini sebagaimana kita katakan, dia telah meninggalkan apa? Meninggalkan kewajiban yang sangat besar. Dia telah meninggalkan kewajiban dari kewajiban yang Allah perintahkan yang sangat besar, yang akan berakibat dengan akibat yang sangat jelek. Contoh saja dalam satu keluarga saja misalnya, kalau ini tidak ditegakkan, anak dibiarkan tidak sholat, anak dibiarkan keluar, anak dibiarkan masuk kapan saja, tidak dilihat dari mana, keluarga kemana, pulangnya jam berapa, bermainnya dengan siapa. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, yang terjadi tentu anak-anak yang rusak. Nah, meskipun kita tahu hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya terkadang kita sudah mendidik tapi ternyata anak itu masih rusak juga. Itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh jadi alasan hidayah kan di tangan Allah. Nanti kalau dapat hidayah kan dapat hidayah, tidak bisa. Artinya kita harus berpikir yang kita didik saja belum tentu, apalagi yang tidak. Nah, kalau seandainya seperti yang terjadi, apa yang akan terjadi? Kalau terhadap keluarga saja, anaknya tidak disuruh sholat sejak kecil, sejak 7 tahun, padahal Nabi mengatakan, muru abnakum bisholati disyab'in, perintah anak kalian untuk sholat ketika sudah genap 7 tahun. perintah untuk sholat. Allah yang memerintahkan melalui Rasulnya. Perintah ini kepada siapa? Kepada siapa perintahnya? Kepada anak atau kepada bapaknya? Hah? Kepada bapaknya. Perintahkan anak-anak kalian, wahai orang tua. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat kalau anak kalian sudah berumur 7 tahun. Ini perintahnya pada orang tuanya. Anak 7 tahun sudah wajib sholat belum? Hah? Belum, belum wajib. Jadi kalau anaknya diperintah tapi gak sholat, dosa apa tidak anaknya? Ya gak dosa. Diperintah sholat tapi gak sholat, baru berumur 7 tahun gak dosa. Tapi yang dosa itu kalau orang tuanya tidak memerintahkan sholat, itu yang dosa orang tuanya. Kalau anaknya sholat, orang tuanya memerintahkan sholat, anaknya sholat, maka anaknya dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Karena dia mengajak orang sholat. Nah, begitu. Tapi kalau orang tuanya ngajak, anaknya tidak sholat, orang tuanya dosa apa tidak? Hah? Bisa ngikuti apa enggak? Nah, ikuti ya. Orang tuanya ngajak, tapi anaknya gak mau. Orang tuanya dosa gak? Enggak. Anaknya dosa gak? Kenapa gak dosa? Iya, belum wajib. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, rufi'al qalam an salasa. Diangkat pena dari 3 orang. Diangkat pena tidak disulis sebagai orang berbuat salah. Di antaranya adalah apa? Anisfaghiri hatta yablug. Anak yang belum balik sampai dia. Anak kecil sampai dia balik. Kalau sudah balik, baru sudah dosa kalau tidak melakukannya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan agar anak itu sudah sholat, diajak sholat, meskipun belum balik. Dalam kelanjutan hadis tadi, wadribuhum alaiha li'ashrin, pukul anak kalian kalau tidak mau sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun, genap, diperintah sholat tidak mau, pukul. Kalau orang tuanya tidak memerintahkan, dosa apa tidak? Dosa. Kalau orang tuanya memerintahkan, anaknya mau menjalankan, maka orang tuanya dapat pahala, anaknya dapat pahala, orang tuanya pun dapat pahala dari anak tadi yang menjalankan perintahnya. Kalau orang tuanya memerintahkan anaknya sudah 10 tahun, tapi anaknya tidak mau, nah, maka orang tuanya berdosa atau tidak? Tidak berdosa karena sudah memerintahkan. Tapi anaknya yang sudah 10 tahun tidak mau sholat, dosa apa tidak? Ada yang bilang dosa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena belum? Belum balik 10 tahun sudah balik belum? Belum. 10 tahun belum balik. Kalau umur itu sudah balik kalau sudah 15 tahun. Kalau dari sisi umur. Ya. Tapi kalau dari sisi lainnya bisa jadi belum 15 tahun sudah balik. Tapi dilihat dari sisi yang lainnya. Yaitu dari sisi sudah tumbuh rambut halus di sekitar kemaluan, ya, atau sudah keluar air mani. Ini untuk laki-laki. 1 dari 3 ini sudah ada, maka sudah balik. 1 saja sudah ada, meskipun belum 15 tahun, meskipun belum keluar air mani, tapi sudah tumbuh rambut halus di sekitar kemaluan. Itu sudah balik. Sudah dicatat kalau dia tidak menjalankan perintah. Kalau perempuan tambah 1 lagi kalau sudah sudah haid. Ini penting, bukan buat antum, antum mesti sudah balik semuanya, tapi antum punya anak. Nah, perlu tahu anaknya sudah balik atau belum balik. Karena kalau belum balik, kalau sudah balik meninggalkan puasa berarti dia hutang kan gitu. Nah, dia tidak menjalankan kewajiban, dia harus membayarnya. Atau kalau dia tidak sholat, dia meninggalkan kewajiban yang sangat besar. Maka di sini diperintah. Misalnya begitu. Nah, Nabi merintahkan ketika belum balik sudah disuruh sholat. Kemudian kita lalaikan kewajiban itu. Maka apa yang terjadi? Ya, anak-anak sulit sholat. Tidak pernah diajak sholat, tidak pernah diajak berkumpul dengan kaum muslimin di masjid. Bermainnya dengan tidak tahu kemana. Bapaknya keluar, anaknya keluar. Bapaknya pulang, anaknya malah belum pulang. Nah, gitu ya. Nanti, oh jadi apa dia? Jangan kemudian apa? Jangan kemudian nanti dia menyalahkan anaknya ketika sudah besar disuruh sholat malah melawan. Wah, anak saya kalau disuruh sholat melawan. Ya kamu dari kecil gak ngajak dia sholat. Nah, maka kalau seperti ini keadaannya rusak keluarga. Rusak keluarganya. Maka di sini jelas meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini meninggalkan kewajiban yang sangat besar. Yang akan menyebabkan kejelekan yang sangat besar. Jangankan di masyarakat dalam keluarga saja akan terjadi keluarga yang berantakan. Maka harus ada. Nah, jenis manusia yang pertama ini manusia yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka dia telah meninggalkan kewajiban yang sangat besar. Sehingga rumah-rumah itu kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, ya jadi rumah-rumah yang berkumpul di sana manusia dengan syaitan. Tidak ada zikir, tidak ada sholat, adanya nyanyian, tidak ada bacaan Quran, adanya kata-kata yang kotor dan seterusnya. Berkumpul di sana manusia-manusia yang sudah mati hatinya gitu, tapi masih hidup jasadnya, berkumpul dengan para syaitan di sana. Kita dengan rumah yang ada sholat, ada zikir, ada amar ma'ruf nahi munkar, ada bacaan Al-Quran, syaitan tidak akan masuk. Inna syaitan yanfiru minal baiti allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibaca di sana apa? Surat Al-Baqarah. Ada adab, diajarkan kepada anak-anak adab. Ketika mau masuk rumah, baca bismillah, kemudian salam. Maka tidak, syaitan tidak akan masuk. Karena syaitan kalau kita masuk rumah, kita baca bismillah, syaitannya akan mengatakan kepada teman-temannya, kita tidak bisa apa? Tidak bisa masuk. Tapi kalau asal masuk saja, sambil nyanyi-nyanyi lagi masuknya, sambil siul-siul, ya setan bilang teman-temannya, ayo kita bisa masuk semuanya. Nanti ketika makan juga tidak baca bismillah, setan mengatakan kepada teman-temannya, kita bisa makan bersama. Ya kalau begitu keadaannya, maka yang terjadi rumah-rumah yang seperti itu. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menjalankan sholat berjamaah. Ini kemungkaran yang besar atau tidak? Tidak menjalankan sholat berjamaah di masjid maksudnya ya. Yang namanya sholat berjamaah itu di mana? Di masjid. Jangan sampai ada salah paham nih. Hakikat kewajiban sholat berjamaah itu adalah di masjid. Kalau sholat berjamaah itu boleh di rumah, ya nggak perlu dibangun masjid. Nggak perlu ada azan. Nggak perlu ada azan. Untuk apa ada masjid? Ada. Maksudnya sholat berjamaah itu di masjid. Kewajiban sholat berjamaah bagi laki-laki maksudnya itu adalah di masjid. Bukan di rumah. Kewajiban sholat bersama itu di masjid. Asalnya begitu. Baik. Karena fidina azanallah wa iyyakum. Ini kalau kita lihat di zaman sekarang ini, yang namanya sholat itu sudah diremehkan. Bukan hanya sholat berjamaah yang diremehkan, bahkan menjalankan sholat itu sendiri sudah diremehkan. Padahal Nabi SAW dahulu sudah keinginan kuat untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Ini orang yang tidak sholat berjamaah. Bagaimana kalau yang tidak sholat? Dan sekarang kalau kita lihat di masyarakat kita, kira-kira mana yang lebih banyak? Yang sholat atau yang gak sholat berjamaah? Mungkin banyak yang gak sholat berjamaah. Banyak masjid-masjid yang kosong. Maka menjadi kewajiban. Kewajiban bagi kita untuk mengajak anak kita ke masjid, mengajak tamu kita misalnya ke masjid sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau antum kedatangan tamu, tamunya enggak sholat, antum harus ngajak sholat ya. Jangan sampai tamunya tidak sholat dibiarkan. Tamu kok enggak mau sholat dibiarkan, jangan. Diajak sholat. Bahkan kalau dia adalah orang yang kita lihat sudah dekat dengan kita, kalau kita pakai cara keras pun dia akan mengambil pelajaran dan tidak akan bermadharat. Ini kita bisa mengingkari dengan cara keras. Nah, sebagaimana nanti akan datang, cara-cara pengingkaran itu ada tiga. Ada dengan dengan tangan, ada dengan lisan, ada dengan hati. Ya. Ala kulli hal, ini yang seperti ini harus diperhatikan, jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, ada orang yang sebaliknya, an unas tasyaddadu fi janibil amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi dia berlebih-lebihan. Dia berlebih-lebihan dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa akhrajuhu 'an itaril hikmah wal mau'idah al hasanah ila itarit tanfir wa tasydid. Sehingga dia itu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah, dengan cara yang baik, tapi justru dia membuat orang itu akibatnya lari dari kebaikan. Nah, yaitu dia orang yang menghadapi kemungkaran, orang yang berbuat mungkar dengan cara keras, dengan cara kasar, sehingga yang terjadi akibatnya lebih jelek. Maka yang orang yang seperti ini tidak pantas dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana orang yang jahil juga tidak pantas melakukan amar ma'ruf mungkar, begitu pula orang yang tidak memiliki sifat, tidak memiliki sifat rifq, sifat hikmah, dia pun tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, misalnya orang yang jahil tadi, ada orang yang jahil, langsung kita sikapi dengan keras. Dia tidak tahu kalau itu kesalahan, tapi kita sikapi dengan keras. Maka apa? Yang terjadi adalah kemungkaran yang lebih besar. Kita ingat bagaimana kisah ketika ada orang badui yang kencing di masjid. Jahil apa enggak badui? Kemungkinan jahil, badui itu jahil kemungkinannya, karena badui kan jauh dari ilmu, orang gunung. Datang ke masjid kencing di masjid. Lihat bagaimana Nabi SAW lembutnya. Ketika para sahabat ingin mengingkari dengan tangannya, Nabi mengatakan biarkan, selesaikan sampai selesai kencingnya. Kenapa? Kalau dilarang saat itu, ditarik orang itu, justru kencingnya malah kemana-mana. Atau kalau disuruh berhenti, dihentikan kencingnya, bisa jadi berakibat jelek pada badan dia, mungkin sakit. Orang lagi kencing disuruh berhenti langsung, ini bisa membuat apa? Sakit pada badan. Maka Nabi dengan hikmah biarkan. Setelah itu apa? Tapi yang para sahabat sudah, seorang badui tadi, para sahabat, melihat para sahabat ingin dengan cara apa? Dengan cara kasar. Tapi Nabi melarangnya. Nabi melarangnya sampai akhirnya badui tadi selesai kencing. Kemudian Nabi meminta sahabat untuk mengambil air untuk menyiram ke tanah yang ada kencingnya tadi. Kemudian apa? Orang tadi menerima ajakan Nabi, mendengarkan ajakan Nabi. Nabi mengingatkan bahwasanya masjid ini dibuat untuk berzikir, untuk beribadah, tidak boleh terkena najis, tidak boleh terkena kotoran. Dia kemudian menerimanya. Bahkan dia mendoakan. Nah, dengan doa, Allahumma arhamna wa Muhammadan wa la tarhamna ma'ana ahada. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada aku dan kepada Muhammad dan jangan kepada yang lainnya. Karena yang lainnya itu dengan cara keras. Yang lain dengan cara keras dia doakan supaya tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh yang sering kita dengar. Maka di sini kalau ada orang yang tidak tahu, ya dikasih tahu dulu. Ya, dikasih tahu terlebih dahulu. Ya. Atau kita bahkan yang meminta tanya dulu. Tanya dulu kepada orang tadi. Kenapa kamu pakai ini? Apa ada apa kamu maksudnya pakai ini? Misalnya, kenapa kamu melakukan ini? Jangan-jangan dia bukan melakukan kemungkaran sebagaimana kita sangka. Karena tidak semua yang mungkar bagi setiap orang itu adalah mungkar. Bisa jadi bagi orang itu adalah bukan kemungkaran. Karena misalnya orang yang makan pada bulan Ramadan. Makan pada bulan Ramadan berarti orang bisa menganggapnya dia tidak berpuasa dan itu dosa. Meninggalkan kewajiban puasa. Tapi bisa jadi dia kan orang sakit. Maka kita tanya dulu, kenapa kamu tidak puasa? Ada sebab apa kamu tidak puasa? Kita tanyakan dulu, sehingga betul-betul kita tahu dia adalah orang yang tidak puasa karena udur atau tidak. Baru kemudian diingkari, diberitahu, dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah yang pertengahan. Yang pertengahan, kelompok yang pertengahan ini adalah wakhirul umur awsatihat, dan sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan, yaitu orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tetapi dengan apa? Dengan memiliki sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, sifat ilmu, sifat lembut, dan sifat apa? Sabar dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, memiliki sifat ilmu, sifat sifat lembut, sifat hikmah, dan sifat sabar, sehingga dia bisa melakukannya dengan baik. Lembut ilmu artinya sebelum dia melakukannya, gitu kan? Ilmu sebelum dia melakukannya. Lembut ketika dia melakukannya. Lembut ketika dia melakukannya dan sabar setelah dia melakukannya. Sabar setelah dia melakukannya karena akan muncul tantangan, akan muncul reaksi, ya, dan seterusnya. Baik. Saya baca ini jadi lupa. Gimana? Yang tengah-tengah tadi? Yang tengah-tengah dan ini sebaik-baik perkara adalah pertengahannya, dan ahlus sunnah adalah pertengahan, dan umat ini adalah umat yang pertengahan. Umat Islam itu umat yang pertengahan antara Yahudi dan Nasoro, kan begitu. Yahudi terhadap Nabi, para Nabi apa? Kasar, kejam. Dibunuh para Nabi oleh Yahudi. Dibunuh Nabi, para Nabi, Nabi Isa dibunuh oleh Yahudi. Orang Nasoro sebaliknya berlebihan kepada Nabi. Nabi Isa dikatakan sebagai apa? Tuhan. Umat Islam ini pertengahan. Menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam akidah. Dalam masalah apa lagi? Dalam masalah muamalah, orang Yahudi bermuamalah dengan wanita yang haid itu bagaimana? Dijauhi sampai tidak mau makan bersama. Orang Nasoro tidak peduli dengan haid, sampai dihubungi pun tidak apa-apa. Umat Islam pertengahan, tidak boleh dihubungi tapi makan masih bisa bersama dan tidak ditinggalkan, tidak dijauhi. Umat ini, umat Islam pertengahan, Yahudi dengan Nasrani. Begitu pula Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan dari kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang pertengahan, yaitu yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak meninggalkannya tapi melakukannya tidak dengan cara berlebih-lebihan. Melakukannya dengan bimbingan yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu menggunakan ilmu, kelembutan dan apa? Sabar. Ilmu sebelum apa? Beramal. Ilmu sebelum melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dan sabar dan lembut ketika dia melakukannya. Lembut ketika dia dalam melakukannya, hikmah ketika dia dalam melakukannya, dan sabar setelah dia melakukannya karena akan ada tantangan sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman, ketika Luqman al-Hakim, ya, Luqman yang belum memiliki sifat hikmah, mengingatkan putranya di antara wasiatnya, ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkanlah salat, perintahkan yang ma'ruf, cegahlah orang dari yang mungkar, dan sabar dengan apa yang menimpa kamu. Karena orang yang melakukan apa? Amar ma'ruf nahi munkar, dia akan terkena tantangan, ya, akan terkena reaksi dari orang, sehingga butuh yang namanya sabar, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana para Nabi juga, Nabi Nuh AS, berapa tahun beliau melakukan amar ma'ruf nahi munkar? 950 tahun, ya. Dalam bahasa Al-Qur'annya dikatakan apa namanya? Dikatakan 1000 tahun kurang 50. Nah, jadi 950 tahun. Nabi kita Muhammad juga begitu. Bagaimana beliau mendapatkan gangguan dari kaumnya, dari kaum Quraisy Mekah, dari orang Thaif. Bagaimana dia dikatakan sebagai majnun, sebagai gila, sebagai orang kahin, dukun, sebagai tukang sihir, dan yang lain-lainnya. Namun beliau adalah sebaik-baik manusia akhlaknya, ya, sebaik-baik orang yang berakhlak mulia, ya, sehingga beliau menghadapi semua ini dengan kesabaran. Baik, ikhwan fiddin wa akhwati fillah, a'zanallahu wa iyyakum. Masih ada satu pembahasan berkaitan dengan darajat al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, tingkatan-tingkatan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi barangkali kita lanjutkan setelah salat zuhur insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk persiapan salat, sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.